kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Omong-omong, mau undangan kemana nih? Undangan? Siapa yang undangan? Pakaian kamu bagus banget. Mau pengajian ya? Mau tahu aja kamu. Pantes deh pakai baju itu. Mesti harganya mahal. Weh, jangan salah sangka. Meskipun ini baju bagus, sarung bagus, peci bagus, tapi harganya murah. Wah, masa sih? Yang bener aja. Bener. Ini semua aku beli di toko butik Al-Hidayah. Barangnya bagus-bagus, harganya terjangkau, dari yang murah sampai yang mahal. Sip tuh, harganya terjangkau. Di sana juga ada baju muslim pria dan wanita, dengan model buat anak-anak, remaja, maupun dewasa, seperti jilbab, sarung, dan peralatan sholat. Wah, komplit banget. Selain itu, di sana juga menyediakan buku-buku Islam, minyak wangi, VCD dan kaset Islam, stiker, poster Habib Syekh, dan pokoknya masih banyak lagi. Pas banget tuh. Apanya yang pas? Kesana aja belum. Makanya, buktiin sendiri dong. Alamatnya di mana? Itu loh, Gria Al-Hidayah atau Studio Al-Hidayah lantai 1 di Jalan Raya Solo Baru 38 atau depan Wisma Boga Solo Baru. Teleponnya 0271-2038-777. Dan ingat, mulai buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oke deh kalau gitu, aku mau cari sarung dulu ya buat pengajian. Wow, Aji. Butik Al-Hidayah menyediakan baju muslim pria dan wanita dengan model anak-anak, remaja maupun dewasa, seperti jilbab, sarung, dan peralatan sholat. Selain itu juga menyediakan buku-buku Islam, minyak wangi, VCD dan kaset Islam, stiker, poster Habib Syekh, dan masih banyak lagi dengan harga relatif terjangkau dari yang murah sampai yang mahal. Anda bisa dapatkan hanya di Butik Al-Hidayah, alamat Jalan Raya Solo Baru 38, depan Wisma Boga Solo Baru. Telepon 0271-2038-777. Buka jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Butik Al-Hidayah, trendy dan eksklusif. Trendy dan eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah selama ini Al-Hidayah FM 107.6 menemani waktu-waktu kita pagi, siang, sore hingga malam hari dengan berbagai tausiah, lantunan solawat, kemadzikir yang menghidupkan hati kita, menjadikan kita semakin mengerti akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, selamat atas Al-Hidayah FM. Semoga menjadi mercusuar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hidup Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خيري باركي بالنجائي Ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana, waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa, balligh maqasidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dari Allah menjalin. Selamat malam sahabat Al-Hidayah semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu berlimpah. Selamat serta salam semoga terus tercurah pada junjungan kita, uswah sanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umat-umatnya hingga akhir zaman. Dan di kesempatan malam hari kali ini ditempatkan sahabat Arif yang akan menemani sahabat Al-Hidayah semuanya. Nantinya di gelaran kajian live dari kediaman Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Dan nanti insyaallah sesaat lagi kajian akan dimulai, yaitu kajian langsung Majelis Ar-Raudhah di kediaman Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus di Jalan Debutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Sambil menanti sambungan kajian langsung dari kediaman beliau, guru kita Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, sahabat Arif akan menyuguhkan senandung-senandung qasidah rebana untuk sahabat Al-Hidayah semuanya. Dan nantinya sesaat lagi insyaallah akan segera dimulai kajian rutin Ar-Raudhah. Sahabat Arif akan kembali sesaat nanti sebelum kita mendapatkan sambungan dari kru Al-Hidayah yang berada di lokasi pengajian. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Kami mengudara dari Jalan Raya Solo Baru, nomor 38 Solo, 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Huwa Rabbul Akhirin. Wa yanalu al-barakat. Siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo 107,6 Radio Al Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Salatun bi salamil mubini linuqtati ta'ayini يا غرامي صلاة بسلام المبين لنقطة التعين يا صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصل التقويل من أهل كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التقويل من أهل كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا شغل الرشاد أياما جاءنا حق النذير مغيثا مسبلا شغل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين من الله وشرب صاحلا والجماعه سوارا Media dakwah menjalin ukhuwah. Radio Al-Hidayah. ...107,6 Radio Al-Hidayah FM. Media dakwah menjalin ukhuwah. Nikmati album Asyikin An-Nabi. Asyikin An-Nabi, album salawat dan qasidah dengan nuansa orkestra modern yang kaya akan irama. Dibawakan oleh Najmi Shahar. Najmi Shahar, album salawat Asyikin An-Nabi. Tala al-Bashr. Al-Badr alayna wakhtafa badr tamam. صلوات سمت الدرا صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي مرحبا يا نور العين مرحبا يا رسول الله اهلا يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول هو النور النور يا اهل الحام إرينا ضياء يا ربي بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى صلوات شردة يا مولاي صلي وسلم دبتم سي دي ألبوم أشيكين النبي دي داريو الهداية أو هبوغي دي 0271-2038-777. Dapatkan CD-nya segera. Stok terbatas. Aktifkan nada sambungnya dan kunjungi website asyikinannabi.com. Bergabunglah bersama Asyikin An-Nabi di Facebook. Asyikin An-Nabi. Asyikin An-Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron Jamil, pengasuh pondok pesantren Kiai Mojo Tambak Beras Jombang Jawa Timur, yang juga mengisi acara kajian kitab Al-Hikam di Radio Al-Hidayah FM Solo. Saya mengucapkan selamat dan sukses pada Radio Al-Hidayah 107,6 FM Solo. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan perhatian dari para pendengarnya dan muslimin muslimat pada umumnya, mendapatkan dukungan sekaligus doa semoga selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على حبيبك خير الخلق قريب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قريب مولاي صل وسلم دائما ابدا Kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Dan masih ditempatkan sahabat Arif di sini, tentunya masih menunggu tentang sambungan kajian langsung dari kediaman beliau Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dan kami sudah mendapatkan sambungan dari kru Al-Hidayah yang berada di lokasi pengajian, yaitu di kediaman beliau Al-Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus di Jalan Debuta nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Solo. Langsung aja sahabat Arif dan segenap kru Al-Hidayah yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan menikmati. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat dari kajian di malam hari kali ini. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM. Dan akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacar siarkan dari Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo, 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. وصولهم وفروعهم وذا بالحقوق علم أجمعين والشيخين ومشايخهم وتلامذتهم ثم إلى رسيد والشيخ وقدوة الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبسي ولوالديه وإخواته وإخوانه وأزواجه ومشايخه وتلامذته وأولاده وصنعه الحبيب عبد الله الحبيب محمد الحبيب أحمد الحبيب علوي والحبيب خريجة ثم إلى رسيد والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبسي ولوالديه وزوجتي حبيب الشفاء بنت طه بن عبد الرزاق ووالديها وابن عمي علي بن محمد انس الحبسي وولدي اسن عرفان ثم الى ارواح حبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الرزاق حبيب ابو بكر الرزاق ثم الى رجدي احمد عبد الرحمن عيدوس جدي عبد الرحمن بن سعد جدي علي الحبسي ثم الى ارواح جميع ازواجهم زوجتي وجد زاره طه ثم الى ارواح الحبيب محمد بن طه الحداد والحبيب علي بن حداد الحداد وحبيب حسين بن عرف بن محمد بن الحداد والحبيب حسن بن الحداد ثم الى ارواح الحبيب ابو بكر الرزاق الحبيب ابو بكر الرزاق الحبيب عبد الرزاق ثم إلى روح Al-Habib Zainal Abidin Zarbatan, Al-Habib Muhammad bin Zainal Adus, Wal-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsi, Wal-Habib Ali bin Zainal Attas, وجميع سادتنا العلويين في هذه البلدة وصلائها وأولياء هذه البلدة وصلائها واندقنا في تبات التباس من أموات المسلمين وتبات المؤمنين وكان من أموات المسلمين وتبات المعلى والبقي والزنبل والأدر وجميع رب البشر أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركات في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في البلدة أعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا ويدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على خاتم العافية والعافية من كل آذية وليه وأن الله يرزقكم جميعا صفاء القلب وشره السدر وأن الله يرزقكم جميعا علوما نافعة وأعمالا متقبلة ويفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده العاملين عباده الصالحين العلماء العاملين المخلصين وجل كريم وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وذريتنا وإخواتنا وأصحابنا ومن تعلقنا ومن أوصانا بدعاء من أحسن إلينا ومن أحبنا في الله ومن حبينا في الله يحفظنا جميعا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها وبطن ويرزقنا إياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة إسيا هو المناوية بريتا وشقا من تخلص وسلامة التوفيق والهداية والرضا لنا في الدين والآخرة ويرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت على كل ذلك على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافئة وعلى من وهب العلي بإذن الله والمستتاب من المجلس إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بل الضالين آمين. Sebelum saya lanjutkan majelisnya, minta tolong dicek kipasnya itu nyala di nomor 1 atau 3. Dibuat nomor 3 yang paling keras. Kalau masih di nomor 1, buat nomor 3. Coba Mas Roni minta tolong. Iya, yang di sebelah sana sekalian. Yang di sana nomor 1 atau nomor 3? Dibuat nomor 3 yang tinggi, enggak tinggi enggak gitu itu. Siapa yang nyampe? Iya. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, para pemirsa di layar monitor masing-masing dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di Majlis Ar-Raudhah di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana biasa, mari kita awali majlis ini dengan bacaan kalimat tahlil 10 kali, solawat 10 kali, agar majlis ini semakin barokah. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kullah kullah matlab. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب الحمد لله رب العالمين. Saya minta yang di belakang maju dulu. Ini enggak perlu dikasih jalan, dipenuhi saja. Jadi apa namanya? Enggak usah dikasih jalan ini. Nah, dipenuhi. Dibuat rapat. Dibuat rapat. Ini juga sekalian di sini, jadi bentuknya halaqah gitu ya. Bentuk setengah melingkar. Silakan yang di luar, di dalam masih banyak tempat. Di samping saya ini mau di sisi apapun boleh, silakan ya. Yang mau duduk di sebelah kanan saya boleh, sebelah kiri saya boleh, bebas. Masuk aja, masih ada tempat di sini. Di sebelah kanan saya ini masih banyak tempat depan. Ya, Pak Mudin monggo. Ini kita selesai wonten. Silakan, Pak di depan masih bisa. Biar apa namanya rahmatnya ngumpul. Ya, biar rahmatnya ngumpul. Insyaallah. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa kembali di majelis ini dan kita akan melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kitab Arba'in An-Nawawiyah dan kita masih di hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 membahas tentang masalah syahadat, masalah salat dan masalah zakat. Kemarin kita membahas masalah la ilaha illallah. Sebetulnya banyak sekali atau kisah dan cerita tentang bahasan la ilaha illallah. Beberapa SMS masuk ke saya mengatakan, Habib alhamdulillah dalam satu minggu sudah saya khatamkan yang 70.000 kali la ilaha illallah. Jadi sudah ada yang dari Wonogiri khatamkan, ada yang dari Boyolali, ibu-ibu sudah mengkhatamkan dalam waktu satu minggu. Yuk kita minggu Jumat akan datang, insyaallah semuanya sudah selesai. Insyaallah semuanya sudah selesai, termasuk saya maksudnya ya. Jumat yang akan datang. Pokoknya kita program yang ikut majelis Ar-Raudhah ini minimal seumur hidup sekali udah baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Jangan khawatir, pahala terbanyak tetap saya nanti. Ya, kenapa? Yang ngajari kan ya. Pahala terbanyak tetap saya. Itu menurut panjenengan. Tapi kalau buat orang-orang yang anti tahlilan, ini gembongnya ahli bid'ah hasanah. Jadi mlebu rokok cepet dhewe ki aku. Itu menurut orang-orang yang anti tahlilan, menurut yang anti yasinan. Tapi menurut orang-orang yang suka tahlilan yasinan, alhamdulillah gitu ya. Kita ngajarkan seperti ini cuman melanjutkan apa yang diajarkan oleh para ulama. Nah, lebih baik ikut ulama daripada ikut brosur. Jadi ikut brosur tuh enggak jelas gitu kan ya. Tapi kalau ikut kata Gus Karim lebih baik kita ikut kitab. Ada di kitab ini Durratun Nasihin misalnya. Nah, itu kitabnya jelas pengarangnya siapa? Yang genah lebih alim gitu ya. Dari orang-orang yang ada di Solo ini, kalau kita mau cari pengarang kitab Durratun Nasihin dibandingkan kita-kita ini tidak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan yang karang kitab Al-Jawahirul Uluhiyah ya, fi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab ini pun juga disebutkan zikrul fida itu ya. Masalah zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali dengan niat untuk nebus diri kita dari siksa api neraka. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya, maka diharamkan neraka untuk menyentuh tubuhnya. Itu buat orang yang ikhlas mengucapkannya karena Allah Ta'ala. Ikhlasnya apa? Ikhlasnya itu macam-macam penjelasannya. Otomatis dengan la ilaha illallah, dia akan berusaha meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Dia akan melaksanakan semua yang diperintah oleh Allah. Dan yang dilarang sama Allah itu banyak. Yang diperintahkan juga banyak. Seringkali orang hanya membahas larangan-larangan yang sifatnya tampak, kelihatan mata. Minum khamr kelihatan mata. Betul ya? Judi kelihatan mata. Kemudian zina kelihatan mata. Tapi larangan Allah yang sifatnya batin ini sering gak dibahas. Padahal itu larangannya jauh lebih besar. Yaitu misal sombong, al-kibir. Ya orang yang sombong. Orang yang sombong ini dosanya teramat sangat besar. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Tidak bisa masuk ke dalam surga. Tapi penyakit yang begini jarang dibahas. Justru yang dibahas mabuk, yang dibahas judi, yang dibahas zina. Tapi penyakit-penyakit hati tidak muncul untuk dibahas di permukaan. Lain halnya orang-orang zaman dahulu, mereka yang diutamakan adalah membahas penyakit-penyakit hati. Sebab kalau penyakit hati, obatnya itu susah. Kalau penyakit zahir, insya Allah obatnya jauh lebih gampang. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian dilanjutkan hadisnya dengan wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia waktu itu ya. Awalnya sudah saya jelaskan kan, pertama Rasul dianiaya diam. Kemudian Rasul dianiaya diperintahkan untuk membela diri. Nah, ini termasuk bagian ketika beliau SAW diperintahkan membela diri. Kecepatan boten? Kecepatan ji? Ya, kesemangatan. Ya, kesemangatan. Diperintahkan untuk membela diri. Nah, diantaranya untuk orang-orang yang mau mendirikan sholat aman. Syahadat aman. Mendirikan sholat aman. Nah, mendirikan sholat tidak sama dengan sholat. Kita ini termasuk orang yang mendirikan sholat atau orang yang sholat? Nah, mendirikan sholat atau sholat? Orang yang mendirikan sholat itu, orang yang mendirikan sholat itu sholat dengan cara-cara, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, sunnahnya dijalankan, khusyuknya ada, namanya mendirikan sholat. Nah, kalau kita sholat ini udah didirikan atau asal sholat? Jujur saja, jujur. Ya, ngaku. Asal sholat atau mendirikan sholat? Kita baru asal sholat. Kalau mendirikan sholat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kalau saya berjalan menuju tempat sholat, jangan ada yang mengajak berjabat tangan dengan saya. Beliau itu kalau sholat kan jadi imam. Dari rumahnya menuju masjid itu dekat. Ya, dekat. Nah, kalau berjalan menuju mihrab mengimami, jangan ada yang ngajak jabat tangan. Kata beliau, sebab saya keluar dari rumah sudah dalam keadaan sholat. Jadi keluar dari rumah itu hatinya udah sholat. Sholat itu as-shalah was-silah. Sholat itu artinya as-shalah hiyas-silah. Sholat itu artinya nyambung hubungan dengan Allah. Semenjak keluar dari rumah, semenjak berangkat menuju tempat sholat, hatinya sudah ngadep kepada Allah. Kalau kita sudah di depan tempat sholat, hatinya masih lihat handphone SMS-an. Banyak atau sedikit? Ya kan? Mau sholat masih ngurusi handphone. Bahkan mohon maaf, sudah di mihrab notosof masih ahlan wa sahlan, gimana kabarnya? Baik, baik. Gimana kabarnya? Baik, baik. Ini mau sholat. Nanti urusan apa kabarnya, baik atau baik, itu urusan nanti selesai sholat. Mau sholat fokus betul-betul menghadap kepada Allah. Ini namanya mendirikan sholat. Nah, dikatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat. Saya punya teman Dr. Hermansyah itu pernah ceramah. Ya, ini karena beliau mungkin berhalangan, mertuanya lagi di rumah sakit, gak tahu terlambat atau berhalangan ya, mertuanya lagi di rumah sakit. Pernah ceramah Dr. Hermansyah tentang masalah sholat. Saya kebetulan ikut mendengarkan waktu di daerah Pekonang sini. Bulu sekali. Ada satu orang pakai jas, pakai dasi, ya, rambut kelimis, pakai sepatu harganya jutaan, pakai kaos kaki yang mahal. Kemudian orang tadi handphonenya juga harganya ini sangat mahal. Pegang tas koper yang mahal, ya, isinya laptop dan lain sebagainya. Turun dari mobilnya ini, mobil yang harganya MM-an turun. Ini orang keren kan? Keren kan? Orang nyawangan, masya Allah ini orang hebat ya. Cuman saya gak pakai celana. Cuman saya gak pakai celana. Kalau lihat orang seperti itu, orang keren atau orang gila? Baju pakai, sepatu pakai, semuanya hebat. Cuman saya gak pakai celana. Keren atau gila? Sarung enggak? Enggak sarung, enggak celana, alias telanjang. Yang seperti ini orang yang keren atau orang yang kurang normal? Stres, kurang normal. Begitu kan? Ibaratnya kita puasa dijalani, ya. Kemudian kita la ilallah dijalani, salat tidak, itu belum katoan. Jadi orang Islam kalau belum sholat itu belum pakai celana. Jadi yang paling penting nomor satu setelah syahadat adalah sholat. Makanya dikatakan kalau sholatnya sudah bagus, semuanya akan bagus dan tidak ditanya. Ya, kalau sholatnya sudah bagus, semuanya dianggap bagus, tidak akan ditanya. Tapi kalau sholatnya tidak bagus, yang lain diaudit sama Allah. Gimana nih puasanya, gimana zakatnya, gimana ini ya. Kenapa? Yang sholatnya udah bagus, itu otomatis akan membuat ibadah yang lain menjadi bagus. Nah, bagaimana sholat dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar, ya kan? Caranya bagaimana? Di situ bukan sholat tapi mendirikan sholat. Ustaz, saya ini udah sholat tapi kok maksiat masih jalan? Iya, proses. Ya, perbaiki sholatnya, proses. Itu nanti jadi obat, akan bisa meninggalkan maksiat, akan bisa. Tergantung dari kualitas sholatnya. Pak dokter, saya ini udah minum obatnya Panjenengan, tapi kok apa saya ini belum sembuh? Ya, dosisnya kurang. Ya, dosisnya kurang. Cara minumnya juga belum benar. Seharusnya sebelum makan. Lah, Panjenengan minum setelah makan. Jadi fungsinya kurang maksimal. Sama dengan sholat. Kalau sholat mau maksimal, ya fungsinya itu difungsikan sebenar-benarnya. Nah, perihal sholat ini sampai-sampai Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qal, beliau Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marratin hal yabqa min darani ay wasakhih shay'un? Qalu la yabqa min darani shay'un. Qala fakadzalika مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Artinya hadisnya super sahih. Ya, hadisnya super sahih. Baginda Muhammad SAW ngasih gambaran tentang salat itu cukup indah. Bagaimana pendapat kalian, kata Rasulullah SAW, seandainya di depan pintu rumah kalian ada sebuah sungai yang jernih yang setiap hari kalian mandi di sungai itu 5 kali. Setiap hari kalian mandi di sungai itu 5 kali. Kira-kira kotoran di tubuhnya masih ada yang melekat atau tidak? Luntur semua enggak kotorannya? Sahabat jawab, tentu ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak ada sedikit pun kotoran yang melekat di tubuhnya. Semuanya akan luntur jadi bersih. Maka Rasul bersabda, salam, begitulah permisalan sholat 5 waktu. Melalui sholat 5 waktu tadi, Allah menghapuskan dosa-dosa. Nah, kalau kita udah tahu seperti itu, ya udah tahu sholat yang satu dan sholat yang lain menjadi pembersih untuk tubuh kita, seharusnya kita tingkatkan kualitas sholat atau biasa-biasa saja? Mestinya kan ditingkatkan. Caranya gimana biar sholat kita berkualitas? Kemarin udah saya jawab. Mulai dari wudhunya. Wudhunya dikhusyukkan dulu. Kalau wudhunya udah khusyuk, nanti sholatnya akan menjadi khusyuk. Nah, kemudian yang kedua, sikap hati. Hati ini kenal dulu sama yang kita mau menghadap. Contoh. Ini contohnya banyak. Kita mulai dari contohnya anak muda dulu. Anak muda. Ini contohnya dari anak muda yang gak benar, yang gak benar. Cuman kita ambil contoh bukan gak benernya, tapi semangatnya nih. Ya, semangatnya. Anak muda jatuh cinta pada seorang gadis. Melamar gadis tersebut, diterima lamarannya. Kemudian malam minggu apel. Ini gak benar nih, ada dalam syariat apel. Bid'ah itu apel. Ya kan? Gak benar, tapi kita ambil semangatnya. Cuman diambil semangatnya. Bukan semangat gak benernya, bukan ya. Tapi semangatnya orang yang lagi jatuh cinta. Coba lihat. Anak muda tadi karena mau berangkat ke rumah kekasihnya malam minggu, mohon maaf. Kira-kira berangkatnya itu asal-asalan atau dandan? Kenapa kok dandan? Biar apa? Terus kalau udah menarik mau apa? Dikasih apa tuh? Senyum, ya kan? Kasih senyum, kasih mesem, ucapan jempol gitu kan ya? Rasa bangga. Itu dandan, mohon maaf. Parfumnya itu nyemprotnya cukup atau over kan? Berlebihan semprotnya parfumnya, betul. Kemudian bau mulut, mohon maaf. Itu kira-kira sampai diteskan koncone ra? Ampun saya mambu ra ya. Ya, diteskan nih bau mulut. Jangan sampai nanti ngobrol ya, jarak 1 meter tercium aroma yang enggak enak, akhirnya batal lamaran. Wah, ini calonku kemproh rasido nanti kan ya. Nah, ini sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Cuman gara-gara ya, gara-gara mau ngadepi calon istri, seorang wanita. Pertanyaan saya, kenapa kita kalau sama Allah kok enggak begitu? Kalau sama Allah kira-kira kalau kita begitu dikasihnya apa? Ampunan dapat, surga dapat, hajat juga terpenuhi. Apapun diberikan sama Allah. Nah, sudahkah kita ngadep Allah dengan perasaan hati mau menghadap zat yang maha mencintai, zat yang maha menyayangi, zat yang maha indah, kemudian kita kangen. Ya Allah, kangen mau ketemu ya Allah. Jadi kalau lapor sama temannya, mau kemana? Ketemu Allah. Ada orang berangkat ke masjid ngomong gitu. Keren gak kira-kira? Mau kemana? Ketemu Allah. Ini bahasa dirubah sedikit artinya udah beda. Mau kemana? Ya, kita mau ketemu Allah. Kangen udah dari siang ketemunya manusia model-model seperti saya. Beruat saya mau ketemu sama Allah. Duh, emangnya Allah bisa ditemui? Bisa, gimana caranya? Cukup wudhu, ngadep kiblat, Allahu Akbar, selesai. Itu ketemu sama Allah. Nah, sudahkah kita ngadep Allah dengan hati yang merasakan seperti itu? Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian kalian yang terbaik setiap kali mau sholat. Mau sholat pakai pakaian terbaik. Sudahkah kita mikir pakaian kita untuk sholat? Sudah mikir belum? Oh, kita ini saya ngomong gini tuh ngingatkan diri saya sendiri. Dulu udah pernah saya sampaikan di berbagai pengajian, cuman saya ingatkan lagi. Ada abang becak, kebetulan dulu waktu saya tinggal di Gedong Lumbu, abang becak itu mangkalnya di sana. Nah, hari itu di depan Kelurahan Semanggi, abang becak itu lagi duduk di becaknya karena ngantarkan seorang yang menggunakan jasanya untuk narik becak di rumah tetangga saya. Begitu ketemu saya, oh Fal, gimana kabar? Oh baik, alhamdulillah, singkat ngobrol. Azan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ngomong sama saya, Ustaz, aku tak nunut sholat di sini boleh? Oh boleh, ya boleh. Pas tuh mau sholat, itu yang narik becak keluar dari rumah tetangga saya, ibu-ibu, nyari becaknya mana. Lah yang abang becaknya ngomong, Bu, saya tak sholat sebentar ya. Saya tak sholat sebentar. Kata ibunya, oh yaudah gak apa silahkan sholat. Ibu tadi kembali masuk ke rumah tetangga saya. Saya kira ini abang becak gak punya persiapan, kan seperti itu. Kemudian buka bagasinya. Oh becak tuh ada bagasinya. Tahu gak bagasi becak di mana? Di kiri ya. Ya kiri bawah buka. Back. Begitu dibuka bagasinya, sarung baju takwa warna putih peci. Ya. Kaosnya dilepas, ganti. Kaosnya dilepas, ganti baju, pakai sarung, wudhu, rapi, sholat, ngadep Allah. Saya ndomblong, iki bapak becak, nyepake pakaian khusus buat sholat. Lah kita ini nyiapkan gak? Ini contoh, orang yang perhatian sama sholat. Orang kantoran dengan baju kantornya, betul gak? Dengan baju kantornya. Yang kita yang kuli dengan baju kulinya, yang bos-bos dengan baju bosnya, baju buat sholat khusus ini disiapkan enggak gitu. Allah maha mengerti, bukan masalah Allah maha mengerti, ini kita sikap hati mau nikmati sholat enggak. Kalau mau nikmati sholat, mulai dari diri kita itu dibuat betul-betul hadir di hadapan Allah Ta'ala. Khudhu zinatakum. Makanya disunahkan kalau mau sholat pakai imamah. Ya imamah itu yang diikatkan di kepala ya. Kalau teman-teman dari Tariqah Haqqani, Naksabandi Haqqani itu namanya imamah, itu dia katakan turban. Ya, turban itu sama dengan imamah. Ini kalau Hadramut pakai imamah. Orang yang sholat pakai imamah disebutkan dalam sebuah riwayat itu pahalanya 70 kali dibandingkan sholat yang tanpa imamah. Kok bisa ya? Saya mau nanya, ada tamu rapi, netral, necis, ganteng, nyenengke. Anda nyambutnya sama enggak dengan tamu yang urung adus, letek, mambu. Tangi turu sisan gitu ya. Nyambutnya sama enggak? Ya sama, masuk rumah makan dua orang ini sama-sama masuk, enggak lihat duitnya dulu, penampilannya dulu kan. Sama-sama masuk, pelayannya akan mengatakan, silakan duduk mister, silakan duduk. Lihat penampilannya luar biasa. Pelayanan naik meningkat, cuman gara-gara apa? Lihat penampilan. Ya lihat penampilan. Allah Ta'ala menghargai orang yang mau menampilkan diri di hadapannya untuknya. Dandan untuk Allah. Kita udah sering dandan untuk manusia. Dandan untuk Allah sudah belum? Gusti, saya mau dandan buat kamu. Just for you. Ya. Hanya untukmu ya Allah. Wah, cermin. Pakai imamah gitu ya. Necis, siap. Untuk apa? Allahu Akbar. Saya mau ngadep sama Allah. Minyak wangi, gak kalah semprot. Banyak. Biar apa? Wangi. Karena saya mau ngadep sama Allah. Kemudian ditempatkan tempat sholatnya itu disiapkan betul ya senikmat mungkin karena saya mau ngadep sama Allah. Ini yang namanya mendirikan sholat. Jujur mawon, kita sholatnya begini atau begitu? Enggak begini kan sholatnya, belum begini ya. Sholatnya masih begitu. Begitunya bagaimana? Ya begitu. Yang begitu tuh loh pokoknya. Pokoknya asal ya begitu ya. Kelambi sak kecekle ya, saya sak kepegangnya, sejadah seadanya. Nanti urusannya gini kan, Allah kan maha mengerti, Allah tidak butuh. Ya Gusti mboten nate butuh itu tidak pernah. Allah tidak pernah butuh, kita yang butuh. Semakin kita menghargai Allah, semakin Allah menghargai kita. Maksudnya Allah menghargai kita, Allah semakin menghadapkan dirinya kepada kita itu dengan penghadapan yang sangat sayang. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, labbaik abdi, ada apa hambaku? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat hambaku muji-muji aku nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, nih hambaku muji aku kan? Sampai iyyaka na'budu. Oh, nih hambaku muji aku. Hamba minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Jangan khawatir, jalan lurus untukmu. Salate genah. Nah sekarang kita Allahu Akbar, handphone nyala, kring, kring, mending kalau kring, bahkan pakai lagunya itu, yang sekarang kan lagi ngetren lagunya siapa itu? Oh, saya aja gak ngomong udah ngerti semua kan? Gimana lagunya gimana? Dimana, gitu, di masjid sholat subuh Allahu Akbar, dimana, ini kacau nih masjid ya kan? Sudah begitu kemudian bukannya di apa namanya dimatikan handphonenya dijarnoi gitu ya, didiamkan saja. Yang sholatnya model begini ngadep Allah sama yang satu sholatnya khusyuk luar biasa, kira-kira sama Allah yang satu bagaimana, yang satu bagaimana? Itu orang kalau sholatnya gak khusyuk, sholatnya gak beres, mikirkan yang lain. Allah katakan ora butuh. Ya tidak bu, butuh. Sholatnya dilemparkan seperti gombal yang kotor ke wajah yang sholat PN sholatnya. Tidak butuh yang seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mendirikan sholat ini penting. Bahkan sholat yang wajib maupun yang sunnah itu suatu sarana yang paling cepat untuk mewujudkan hajat dunia maupun akhirat, sholat. Makanya kalau orang ada masalah itu disuruh sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Wasta'inu, datangkan pertolongan dari Allah dengan sabar dan sholat. Sabar itu ditafsirkan oleh para ulama diantaranya as-shaum, dengan puasa dan sholat. Makanya biasanya gandeng jadi satu. Kalau punya hajat dunia akhirat, puasa dijalankan, sholat diperbanyak. Nah sayangnya hajat kita ini urusannya melulu fulus wa fulus. Kalau udah urusannya hajat mesti dunia dan dunia. Coba saya mau nanya, tapi tolong dijawab jujur. Siapa yang keretak hatinya itu terpikir tiap hari hajatnya? Ya Allah saya punya hajat pengen ketemu Kanjeng Nabi. Ya Allah saya punya hajat kepengen ketemu Kanjeng Nabi. Yang begini langka atau banyak? Tapi kalau ya Allah saya punya hajat, saya pengen dapat duit banyak, yang begini banyak atau langka? Banyak. Nah, kita kalau sholat, kalau puasa, hajatnya pengen ketemu Kanjeng Nabi atau hajatnya fulus? Duit atau Kanjeng Nabi? Duit. Mana yang lebih penting? Ketemu Kanjeng Nabi atau duit? Nah, itu loh iman kita. Duit. Oh, imannya baru seperti itu. Nabi Muhammad SAW mengatakan itu ya. Aku rindu, kangen kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku. Sahabat kaget. Siapa ya Rasulullah? Kami, saudara-saudaramu. Oh, bukan. Bukan kalian. Kalian sahabat-sahabatku. Terus siapa ya Rasulullah? Saudara-saudaramu. Orang-orang yang akan datang kemudian, mereka tidak pernah ketemu saya. Mereka tidak pernah ketemu saya. Tidak pernah mendengar suara saya. Tapi mereka beriman dan yakin kepada saya. Dan mereka rela mengorbankan apapun untuk bisa ketemu dengan saya. Rela mengorbankan apapun untuk bisa ketemu dengan saya. Pertanyaannya, kita udah punya semangat untuk ketemu Kanjeng Nabi belum? Assalamualaikum. Pengen ada semangat? Hah? Semangatnya udah belum? Dikit mungkin ya. Baru dikit. Bahkan dalam doa pun kalau ada orang yang doa yang mengaminkan khusyuk betul itu jarang. Itu diambil sambil lalu. Nah, padahal ini ketemu Rasulullah SAW itu puncak segala kenikmatan. Ya, puncak segala kenikmatan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Allah. Sehingga kalau melihat Nabi Muhammad SAW, apa yang pernah dilihat oleh Rasul itu akan kita lihat dengan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami? Alhamdulillah, baru 35 menit. Baru 35 menit. Sudah kerasa belum? Belum. Ini yang di belakang bisa dengar suara saya enggak? Cukup jelas ya? Alhamdulillah malam hari ini kita sudah live radionya itu tanpa lewat streaming lagi radionya ya. Sehingga insyaallah Jumat depan kita akan buka telepon soal jawab by telepon. Jadi bisa telepon langsung buat yang di rumah langsung. Ya, yang di rumah bisa telepon langsung untuk Jumat yang akan datang. Tapi khusus untuk yang Jumat ini belum dulu. Mas Sidik sudah dibawa belum teleponnya? Sudah? Belum, Habib. Belum, tuh dijawab langsung kan. Ya, kira-kira kalau diambil bisa enggak? Untuk Jumat depan akan saya bawakan, Habib. Jumat depan ya. Semangat saya itu enggak ngenteni Jumat depan. Kalau diambil bisa enggak? Itu semangat saya begitu. Ya, kalau diambil bisa atau tidak. Enggak nyuruh ngambil, bisa atau tidak. Enggak jawab, enggak bisa. Tapi akan dibawakan Jumat depan, artinya repot. Jawaban cerdas itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Wa yuqimus sholah. Mendirikan sholat. Nah, mari kita upayakan mendirikan sholat. Sholat ini zaman sekarang, sedikit saya mau ngomong, ada ulama yang dipaksakan jadi ulama. Ulama yang dipaksakan tenar, dan ulama yang dipaksakan harus diikuti semua orang. Oh, bingung atau enggak bingung saya ngomong gini? Bingung. Saya enggak akan nyebutkan namanya. Kalau nyebutkan nama itu nanti enggak boleh. Namanya melecehkan orang lain. Tapi ada orang-orang atau negara tertentu dengan ekonomi yang kuat, dengan uang yang kuat, kemudian mengorbitkan ulamanya. Mengorbitkan ulamanya. Kemudian dengan biaya yang besar mencetak buku-buku ulama tersebut. Dengan biaya yang besar kemudian menerjemahkan buku-buku ulama tersebut. Kemudian buku-buku itu disebarluaskan dengan harga yang sangat murah. Kemudian dengan biaya yang besar dibuatkan poster-poster di masjid yang judulnya Sifat Sholat Nabi. Betul? Pernah dengar? Jangan nyebutkan namanya, enggak boleh. Kan banyak itu, Sifat Sholat Nabi. Kemudian kadang dikasih subjudul ya, Sholatlah Sesuai Tuntunan Nabi. Anehnya, suruh sholat sesuai tuntunan Nabi, tapi ngikut pengarang buku itu. Jadi sebetulnya sesuai tuntunan Nabi atau tuntunan pengarang buku itu. Makanya kita jadi umat Islam jangan mau dibodohin. Jangan mau dikelabui. Paham maksud saya? Ya usah dilanjutkan. Kalau paham gak usah dilanjutkan. Udah paham belum? paham maksud saya? Sudah, ya kalau udah gak usah dilanjutkan gitu loh. Gini. Ini kan saya dapat pertanyaan, nih Ustaz, katanya sholat kita gak ada tuntunannya. Sholat yang ada tuntunan itu yang buku-buku yang, apa namanya, sholat, sifat sholat, Nabi. Jadi kalau sholat yang diajarkan Imam Syafi'i itu gak pas. Sholat diajarkan Imam Malik gak pas. Sholat harus yang diajarkan Nabi. Yang ngomong sholat harus sesuai yang diajarkan Nabi, yang ngomong begitu, dia ngarang buku, nyomot hadis ini, ini loh sholatnya Nabi. Nah yang milih siapa? Pengarangnya. Nah kok kita disuruh niru pengarangnya? Pengarang urung cetho. Pengarang ra cetho, ra jelas pilih mana, ngikut pengarang ini atau ngikut Imam Syafi'i? Ngikut pengarang ini atau Imam Malik? Ngikut pengarang ini atau Imam Ahmad bin Hanbal? Ngikut pengarang ini atau Imam Abu Hanifah? Tentunya kita pilih Imam 4 madhab. Jelas ilmunya, jelas sanadnya, jelas riwayatnya, jelas wa'ro'nya, jelas takwanya, jelas orangnya betul-betul takut kepada Allah, jelas tidak terlibat politik. Tidak ada hasrat duniawi, semuanya orang-orang ukhrawi. Dan semua cara sholat sudah diterangkan di dalam buku-buku fikih. Makanya enggak usah bingung, enggak usah cari buku macam-macam, beli saja tuh di Kauman, tuntunan sholat lengkap. Tuh, salah satunya terbitan Toha Putra Semarang, itu paling aman tuh. Ini saya enggak dibayar loh sama Toha Putra ya. Tuntunan sholat lengkap terbitan Toha Putra, enggak pakai hadis-hadis, enggak pakai, cuman langsung niat takbiratul ihram ya. Doa iftitahnya seperti ini, itu justru sholat yang benar ya itu. Itu sholat yang benar. Kenapa? Ustaz, itu kan hadisnya gak disebutkan. Mohon maaf hadirin pendengar semuanya. Kalau ada orang ngomong sholatlah seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu sholatnya beda-beda. Kadang Kanjeng Nabi pernah sholat, di riwayat disebutkan jarinya digerak-gerakkan ketika tahiyat. Ya kan? Dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi sholat jarinya tidak bergerak, sing bener sing di. Nah, yang mana gitu kan? Kanjeng Nabi pernah sholat pakai doaku kunut subuhnya. Kanjeng Nabi pernah sholat pakai doaku kunut. Yang betul yang mana? Yo kabeh bener gitu loh. Sing ra bener sing ora sholat. Ya. Terus contoh lagi hadis tentang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu sifat tangan Nabi ketika takbir. Hadisnya enggak satu. Jadi kalau orang mau belajar sholat sesuai hadis, berarti minimal dia harus menghatamkan kitab Sahih Bukhari, menghatamkan kitab Sahih Muslim, dipelajari, dikumpulkan semua hadis tentang sholat, baru dia sholat sesuai hadis tadi. Kira-kira kalau orang sholat sesuai hadis yang ada di Bukhari dan Muslim, sholatnya benar atau enggak benar? Kacau tambahan, bingung. Sholat berjamaah. Ini contoh ya, sholat berjamaah. Nabi bersabda yang maknanya ya, maknanya itu ada riwayat, Rasulullah itu pernah sholat jadi imam, beliau duduk. Ya, Rasul perintahkan makmumnya juga ikut duduk. Jangan ngadeg, jangan berdiri. Di kesempatan lain, Rasulullah SAW sholat duduk, Rasul perintahkan sahabat untuk berdiri. Kalau manut hadis bingung enggak kita? Sing bener sing di. Yang betul yang mana? Ini Sahih Bukhari loh, sahih semua hadisnya. Lah ikut yang mana? Makanya tanya sama ulama yang dipakai hadis yang mana? Karena ada hadis nasikh, ada hadis mansukh. Ada hadis itu yang sudah dihapuskan oleh hadis yang berikutnya. Sudah tidak dipakai lagi karena Rasul sudah mengeluarkan ketetapan hukum yang baru. Kalau istilah dalam hukum negara kita namanya apa? Kalau ada satunya lagi, amandemen. Amandemen ya? Ada perubahan atau apa itu? Pasal kian dirubah dengan kadang ada revisi, ada perpu dan lain sebagainya kan? Ya itu kan bisa hukum dirubah. Cuman ini yang buat hukum Rasulullah SAW, yang merubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana cara sholat yang benar? Cara sholat yang benar manut ulama, bukan manut hadis. Kalau manut hadis tidak lewat ulama, sholatnya nggak mungkin benar. Coba hadis, ini contoh ya. Ini contoh nih. Orang yang sholat manut hadis tapi salah. Jangan ketawa lo ya. Hampir. Lo jangan ketawa, kok ketawa. Sini, bangun. Ya, ini yang di rumah pokoknya lihat kaki saya cukup. Satu lagi. Sohib, ini geser. Contoh ya. Diam di situ aja. Stop. Saya posisi di sebelah sini. Ini kan softnya renggang kan? Perintahkan kalau sholat disuruh merapatkan soft pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ini terus kakinya bergagah begini, terus sholatnya begini. Coba sedekap. Iya. Ini sholat model begini bid'ah atau enggak bid'ah ini? Ini bid'ah dolalah ini sholat begini ini. Bener ini bid'ah dolalah, ini bid'ah yang sesat ini. Kenapa? Terjadi korupsi soft. Nabi enggak pernah ngajarkan sholat begagah, itu enggak ada. Heran saya kalau orang sholat disuruh begagah itu ajarannya siapa? Yang ada sholat rapatkan soft. Jadi kalau softnya renggang, merapat artinya geser. Bukan begagah, geser terus mingkupol. Itu yang benar. Bisa dipahami? Ya, ini. Nah, kalau gini kan enak. Ya, gini kan enak. Tapi kemudian ngijak sikil, ada enak? Sakit. Ngidak sikil gitu ya. Ini aliran apa nih sholat suruh ngidak sikil? Apa ada hadisnya idaan sikil koncomu? Tatu'udil muslim, jangan mengganggu seorangmu muslim. Nah ini sekarang kalau ngijak itu waktu sholat ganggu atau enggak ganggu? Ganggu. Jadi merapatkan soft dengan catatan jangan mengganggu. Artinya yang wajar-wajar saja. Nah kalau cuma ikut hadis enggak ikut ulama, ya jadinya yang model begitu tadi itu begagah-begagah itu. Bahkan dengan bangga dipajang fotonya itu ya, ditempelkan di poster di beberapa masjid dipasang ini. Cara sholat ini ya, sholatlah tepat waktu dan hindari syirik, pasang seperti itu. Dipasang seperti itu, kemudian gambarnya orang sholat begagah begini ya. Gak ada orang sholat disuruh begagah, yang wajar. Kalau sholat, duduk. Lupa, saya lupa ya. Jazakumullah khair. Kalau orang sholat kemudian begagah begini, iya. Ya, dengan alasan merapatkan soft, kata guru saya almarhum, nanti setannya brobos. Paham? Setannya brobos. Sela-sela soft itu maksudnya silahkan dirapatkan. Bisa dipahami? Ya, pokoknya kalau bahas sholat, asik. Ini belum selesai nih, mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini minuman apa namanya yang tahap pertama, minum air dulu. Tahap kedua kita minum susu. Tahap ketiga minum di rumah masing-masing. Fadhal, silakan diminum, diinjibi. Ya. Jadi kalau kita sholat ikut ulama, bukan ikut hadis. Nah karena kalau kita langsung ikut hadis, maka kita akan salah menerjemahkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ikut ulama yang jelas, ya ulama yang jelas. Dan ikut ulama itu kalau mau selamat, ulama yang tempo dulu, jangan ulama yang sekarang. Ulama itu ada dua, ada ulama, ada ularma. Paham? Ada ulama, ada ular. Mak, ini kemarin saya di Jakarta di Rumi Cafe itu ada tamu dari Malaysia ya, Syekh Rahman itu salah satu mursyid Tariqah. Kemudian setelah saya ceramah, beliau komentar itu panjang lebar. Nah di antaranya beliau mengatakan ada ulama, ada ular. Mak, nah, ini yang repot nih ular mak ini ya. Ya ular mak, ular mak. Kelihatannya dia itu apal hadis, apal Quran. Tapi menjadi ular, kerjanya matuk orang di sana. Kalau ulama itu enggak suka matuk gitu ya. Ya ulama tidak suka matuk. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Bisa diterima penjelasan ini? Nah, ulamanya milih. Ulama nih milih. Ustaz, ulama kok pakai milih-milih tuh Ustaz ya. Ulama itu pokoknya orang pintar kita pegang, enggak usah milih-milih Ustaz, ngapunten. Yang sudah punya istri angkat tangan. Yang mau nambah lagi angkat tangan. Enggak ada yang berani. Hah? Ibu-ibu, suaminya tambah lagi boleh enggak, Bu? Boleh. ketawa tuh yang di belakang tuh ya. Ibu di belakang ketawa. Yang sudah punya istri coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Saya mau nanya, kan banyak ini ya seberkeluarga. Kalau istrinya hamil 9 bulan, kemudian dokter menyatakan harus dioperasi. Harus dioperasi bedah sesar. Panjenengan cari dokter yang udah berpengalaman atau dokter baru jadi? Hah? Berpengalaman atau baru jadi? Berpengalaman. Ya. Yang senior atau yang junior? Senior. Betul, itu urusannya apa? Istri sama anak. Padahal itu kalau sampai anaknya meninggal ya jadi celengan, ya kan? Insya Allah semua selamat. Kalau istrinya meninggal juga matinya mati syahid. Ya, artinya kondisinya apapun baik, itu tetap cari yang terbaik. Kan seperti itu. Nah sekarang kalau urusan agama sama urusan bedah sesar, kira-kira mana yang lebih diperhatikan? Hah? Mestinya ya urusan agama. Mestinya harus kita perhatikan. Makanya cari ulama itu harus milih. Dikatakan dalam surah ayat, kamu ambil ilmumu dari siapa, maka perhatikan betul nih. Dari siapa kamu ambil ilmu? Jangan sembarang orang. Ilmu yang mau kita ambil jadi pegangan, jangan sembarang orang. Kalau masalah hikmah, nasihat dari semuanya kita ambil. Lihat yang diucapkan, jangan lihat yang mengucapkan. Tapi kalau udah untuk pedoman hidup, kita harus megang satu orang yang betul-betul bisa dipercaya. Nah, ulama itu semakin dekat dengan Rasulullah SAW, maka dia semakin benar. Semakin jauh dari Rasulullah SAW, maka itu semakin banyak tidak benarnya. Semakin banyak tidak benarnya. Kenapa? Dekat dengan Rasul, dekat dengan cahaya kenabian. Semakin jauh, dekat dengan kiamat, banyak kegelapan. Nah, ulama yang dekat dengan Rasul siapa? Imam 4 mazhab ini sudah cetoh jelas nih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti yang saya sebutkan ya. Sering udah ceramah di mana-mana, semua insyaallah masih ingat. Imam Malik saja itu kalau mau nyampaikan hadis Rasul mandi dulu. Imam Malik itu berbuat bid'ah tuh, terlampau mengagungkan hadis. Ya, terlampau mengagungkan hadis menurut orang zaman sekarang gitu kan ya. Terlampau berlebihan. Oh, baca hadis saja kok sampai seperti itu. Beliau itu kalau mau nyampaikan hadisnya Rasulullah SAW, mandi seger, wudu, kemudian pakai baju yang baru, pakai jubah kehormatannya, kemudian ini aroma gahru tidak boleh padam, nyala terus aroma gahru wangi, duduk di atas kursi, kemudian dengan suara keras menyampaikan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ditanya, kok panjenengan sampai begitu toh nyampaikan sabdanya Rasulullah SAW? Jawabannya apa? Lah saya ini mewakili siapa? Saya ini mewakili siapa? Wah saya mewakili Kanjeng Nabi SAW ya harus dandanannya, bentuk tubuh saya, hati saya semuanya harus serba perfect, harus serba sempurna dan serba terbaik. Ini Imam Malik. Nah kok kita kemudian suruh manut ulama yang naruh Al-Quran di lantai? Al-Quran ditaruh di lantai. Ini kan banyak anak-anak muda zaman sekarang ya. Kelihatannya ngapalkan Quran, Qurannya ngapunten misalnya ini. Al-Quran ditaruhnya di bawah, nyantai gitu. Jadi Quran di dekat kakinya itu gak apa-apa gitu, gak dihargai. Padahal sahabat seperti Ikrimah bin Abi Jahal, itu kalau megang mushaf Al-Quran aja diambungi, diciumi nangis, semaput. Lah kalau kita sekarang nyium Al-Quran dibilang bid'ah kan longko nih menungsonya nih. Nyium Al-Quran dibilang bid'ah. Padahal sahabat itu mencium Al-Quran sampai pingsan karena cintanya kepada kalamullah. Karena cintanya kepada kalamullah. Lagi ini ulama kita pilih, ulamanya yang mana? Jangan asal ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, kalau kita baca riwayat hidupnya udah cukup. Makanya sebetulnya urusan tata cara ibadah itu enggak usah bingung, wis tinggal manut orang-orang tempo dulu. Selesai. Lah yang penting bagaimana? Yang penting mengisi ruh ibadahnya. Gak usah ribut lagi tentang caranya, tapi ruh ibadahnya. Gimana ya saya biar sholatnya bisa khusyuk? Gimana ya saya kalau sholat bisa nangis? Gimana saya kalau sholat bisa seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau itu kalau sholat tangisannya itu dalam hati gemuruhnya bisa didengar sampai jauh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan seperti orang zaman sekarang. Kalau nangis sholatnya batal. Orang zaman sekarang ini kalau nangis sholatnya batal. Kenapa? Sholat Allahu Akbar. Ini batal nih sholatnya ini. Kenapa? Ini sudah berbicara di dalam sholat. Kalau nangis gak mau batal, ya nangisnya diem, gak mengeluarkan suara. Nangis, cuman netes air mata. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq tangisannya itu disimpan di dalam hati sampai suaranya itu gemuruh seperti Azizul Mirjal. Kalau kita godok air panas, kemudian umup ya, mendidih, itu kan suaranya dadanya seperti itu didengar sama orang lain sampai aroma gosong bahasa Indonesia apa ini? Hangus ya. Sampai lupa bahasa Indonesia saya. Padahal penerjemah ini. Ya, hangus ya. Hangusnya kalau kita misalnya bakar daging itu hangus kan aromanya sangit-sangit gimana ya? Aroma hangus tuh kalau bahasa Jawa ada sangit, kalau bahasa Indonesia apa? Ada enggak? Hah? Aroma hangus gitu aja ya. Kalau bahasa Jawa kan enak, sangit kok selesai. Kalau bahasa Indonesia aroma hangus. Nah, aromanya kan enggak enak. Itu sahabat yang sholat di samping Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai mencium aroma sangit, aroma hangus dari dalam diri Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq tercium oleh sahabat. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah terbakar itu apinya. Sampai seperti itu. Ini bukan khayalan loh ya, bukan dongeng. Memang terjadi nyata seperti itu. Sholat kita dengan sholat beliau-beliau itu kira-kira sama atau enggak sama? Monggo susunya diunjuk. Ya, silakan sambil diminum. Alhamdulillah hampir 60 menit. Hampir 60 menit. Nanti sisanya tanya jawab. Wa yuqimus shalah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar IDFM dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan, Mas Sidik tolong diinformasikan kalau ada yang mau bertanya di nomor berapa, Mas Sidik? Untuk yang mau bertanya di nomor 083-865-4307-nya 3 kali. Diulangi ke nomor 083-865-4307-nya 3 kali. Sekali lagi di 083-865-4307-nya 3 kali. Terima kasih Habib. Ya, coba Mas Sidik sekali lagi lebih pelan lagi coba. Untuk nomor yang ingin bertanya di SMS di 083-865-4307-nya 3 kali. Ya, terima kasih Mas Sidik. Bisa mulai SMS sekarang ya. Bisa SMS mulai sekarang. Silakan bertanya permasalahan apapun. Hadirin dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi masalah mendirikan sholat ini masalah yang serius. Masalah yang serius. Nah, perhatian kita itu kemana sekarang? Ke sholat atau yang keselainnya sholat? Tadi saya katakan kalau mau ketemu calon istrinya, diindah-indahkan semua. Rambut dipotong, ya mandi seger, aroma tubuh wangi, baju pilih yang bagus. Ya kan? Padahal gak disuruh tuh sama calon istri. Gak disuruh kan? Sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Itu perintah dari Allah. Setiap kali kalian mau sholat, pakailah pakaian terbaik kalian. Pakai pakaian terbaik kalian. Nah, kita ini sudah diperintahkan, tapi kita belum menjalankan. Bahkan orang yang mau sholat, itu disunahkan pakai siwak, bersiwak, gosok gigi. Artinya mau ngadep Allah, gosok gigi dulu. Nah, ini sekarang kita mau ngadep Allah, kira-kira gosok gigi enggak? Siwakan tidak, gosok gigi juga tidak. Nah, kemudian juga diperintahkan kita ya atau yap. Hendaknya mau ngadep Allah pakai parfum. Lah yang terjadi apalagi sholat subuh, masya Allah, masuk masjid itu masih aromanya brang-brung seperti itu kan? Ya aromanya seperti itu. Saya mau nanya sekarang, ini aroma yang di depan nyampe ke belakang nggak? Nyampe ya? Kira-kira kalau masjid aromanya begini, sholatnya nyaman nggak? Nyaman kan? Kerasan kan? Sholat kerasan. Mestinya itu masjid diharumkan seperti ini, seperti kalau kita ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, sehingga yang masuk masjid itu kerasan untuk sholat. Lah ini loh, mendirikan sholat itu ya begitu, tempatnya diharumkan, tempatnya dienakkan. Ya, jangan tempatnya itu karpet-karpet yang kasar. Weh, karpet kasar, sujud 5 kali, batuk gosong. Ya, ini kadang gitu. Rasulullah sholatnya itu di tanah yang empuk, pasir yang empuk Rasulullah SAW. Jadi athari sujud itu bukan tanda hitam dua. Kalau tanda hitam dua ini dibuat gampang. Ya, dibuat gampang. Atau mungkin orang kulitnya sensitif. Kalau kulitnya sensitif itu bisa dua, bisa tiga, bisa satu ya. Terjadi tanda hitam di dahi karena sering sujud. Tapi bekas sujud bukan itu. Rasulullah SAW itu beliau tidak pernah digambarkan di wajahnya ada tanda hitam. Pernah enggak? Sepanjang belajar hadis pernah enggak dengar? Rasulullah di dahinya ada dua atau lima tanda hitam. Pernah dengar enggak? Saya terus terang sampai hari ini belum pernah dengar. Pernah dengar enggak? Yang ada Rasulullah itu kulitnya merah ke apa namanya? Kuning ke merah merahan. Ya, kemerah-merahan gitu. Kemudian dahinya Rasulullah itu lebarnya lebar yang bukan nonong. Kalau lebar nonong kan tidak indah ya. Jadi lebarnya itu lebar yang wasiul jaban hasan lebar tapi dipandang pas indah sekali. Ya kalau terlalu sempit kan jelek, terlalu lebar aja jelek. Rasulullah itu bisa pas ukurannya. Ya itu Nabi Muhammad SAW. Nah hitamnya ini yang hitam itu kan terjadi karena kulitnya sensitif. Kulitnya sensitif satu. Yang kedua tempat sujudnya terlampau keras. Kalau Nabi Muhammad SAW tempat sujudnya pasir. Masjidnya itu pasir. Ya enak. Pernah enggak pergi ke pantai? Pasir putih? Pantai yang seperti itu. Kalau kita lengkupkan wajah kita ke pasir pantai itu kira-kira luka enggak dahinya? Enggak. Tidak akan luka. Nyaman. Nah makanya di Masjid Nabawi kalau kita lihat karpetnya tebel tuh. Tebel. Sehingga yang sujud nyaman. Kemudian sholat, jangan pamer nyuwun ngapunten ya. Bebas orang mau pakai yang apa namanya, mau di atas mata kaki, mau setinggi tingginya ya terserah fadhol gitu ya. Tapi jangan mengatakan kalau ada orang mepet sama mata kaki, kemudian dikatakan wah ini nggak benar dan lain sebagainya. Imam-imam Masjidil Haram tuh coba dilihat tuh, kalau sholat pakai jubah atau pakai apa namanya celana cingkrang. Hah? Imam-imam Masjidil Haram tuh, lihat, pernah lihat sholat raweh. Sholat raweh itu kan, imam-imamnya itu pakai jubah atau celana cingkrang? Jubah, jubahnya ngelengsreh ke bawah atau tinggi setengah ini, apa namanya, kaki. Ngelengsreh gitu kan. Betul gak? Ngelengsreh kan? Dipermasalahkan atau gak dipermasalahkan? Gak dipermasalahkan gitu. Memang itu keindahan ya sebegitu ya. Seperti itu. Jadi kadang kita tuh bingung, kalau di Indonesia ini timbul aliran macam-macam, didelok niru Saudi ya ora niru. Ya, niru ndi kira-kira? Niru Saudi, kalau bilang di niru Saudi, traweh kok geleme 8. Ya, padahal di Saudi trawehnya 20 bukan 23, 20 salat traweh, 11 witir. Tiru yang mana? Di sini ini yang model begitu salatnya berapa rakaat? 8 rakaat yang 20 dibilang bid'ah, lo repot toh ya. Repot ini. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah sekarang udah jam 9.37. Saya malam hari ini pengen banyak tanya jawab. Karena kemarin tanya jawab itu masih banyak yang haus ingin bertanya. Mas Sidik, udah berapa SMS yang masuk? Di sini ada 80 SMS Habib ya, dan dari masih banyak terus. Baru dimulai Habib. Jangan dicabut dulu biar masuk terus. Mas Sidik, silakan dibacakan Mas Sidik. Baik, terima kasih Habib untuk pertanyaan yang ada di line SMS. Mas Sidik itu sambil apa namanya buka-buka karena susah itu. Ini SMS karena SMS-nya masuk terus jadi belum bisa dibaca Habib. Iya, coba dicabut sebentar saja nanti ditancapkan lagi. Tapi itu kalau tidak dicabut, begitu buka satu, masuk SMS lagi, otomatis yang kebaca yang baru. Jadi kalah cepat sama SMS yang masuk gitu ya. Dicabut sebentar boleh Mas Sidik? Ya Habib, ini sudah ana cabut untuk modemnya. Dan dicarikan untuk pertanyaan yang masuk. Bingung Mas Sidik ini. Ya, Mas Sidik cari dulu nih, saya bacakan pertanyaan dari ibu-ibu di belakang ya. Iya, Habib. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, kami tidak akan merasakan nikmatnya sholat tahajud sebelum kita tahu manisnya sholat tahajud. Ya. Mohon disampaikan ke kami tentang manisnya sholat tahajud agar hati kami lebih yakin dan agar kami lebih istiqomah dalam menjalankan sholat tahajud. Syukran. Ya. Kebetulan tadi saya ceramah di ibu-ibu pagi dan sore tadi, nyampaikan tentang masalah sholat tahajud. Sedikit saja. Saya mau nanya, siapa di antara kita yang kalau mau tidur ngomong sama Allah begini, ya Allah, tolong ya Allah, nanti malam saya dibangunkan ya, saya kangen, pengen ngobrol sama engkau berdua ya Allah, satu hari udah ketemu orang macam-macam, nanti malam saya pengen hanya berdua denganmu ya Allah, tolong ya Allah ya, saya dibangunkan, ngomong begitu dengan hatinya kangen sama Allah, siapa di antara kita? Hah? Ya, ini jawabannya di hati masing-masing. Mau tidur kangen sama Allah, pengin bangun, pengin ngobrol sama Allah. Begitu bangun setelah baca doa itu alhamdulillah, betul-betul alhamdulillah dengan surah alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus ngomong gini, ya Allah makasih udah dibangunin, ya Allah makasih. Artinya senang betul bisa bangun. Ya, senang betul bisa bangun. Karena apa? Karena dapat waktu untuk ngobrol khusus dengan Allah. Sudah gitu belum kita? Kring. Kring. Bentar lagi. 5 menit lagi. Ya kan? Top. Dimatikan tuh handphone atau alarm apapun, ya kan? Kalau orang-orang yang tadi saya sebutkan itu begitu buka mata langsung terima kasih, langsung merasakan nikmatnya, melek belum lagi sholat, meleknya aja itu mereka udah merasakan nikmat. Kenapa? Karena mereka mendapatkan kesempatan dan meyakini saat ini saya sedang dihadapi oleh Allah Ta'ala. Sebab dalam sebuah hadis Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kama qala sallam, di sepertiga akhir malam Allah Tuhan kita turun ke langit dunia. Ditafsirkan oleh para ulama, disyarahkan, dijelaskan arti dari hadis itu, di sepertiga akhir malam Allah mendatangi hambanya. Beda dengan waktu yang lain. Kalau waktu yang lain hamba mendatangi Allah. Ketemu presiden itu susah, kalau ditemui presiden itu gampang. Paham? Jadi kalau presiden yang mau ketemu sama kita, presidennya yang datang itu gampang. Lah begitu pula sholat malam. Sholat malam itu Allah yang pengen ketemu kita. Allah yang pengen ketemu kita. Kemudian kita nyambut, ya Allah saya pengen ketemu kamu. Maka akan timbul rasa nikmat yang luar biasa. Karena apa? Kesadaran saya sekarang sedang ditunggu oleh Allah. Saya sedang ditunggu oleh Allah. Kira-kira kita udah punya gambaran yang begitu belum tentang tahajud? Mohon maaf, orang sekarang ini tahajud yang dipikiri, jujur ya, bukan jelek, cuman kelasnya TK. Kelasnya TK, tahajud, wah masalah saya banyak, saya mau tahajud. Betul gak? Wah utang saya banyak, saya mau tahajud. Betul gak? Ya kan? Wah saya punya hajat ini, saya mau tahajud. Betul gak? Itu bagus, tapi TK. Anak TK main bola, bagus gak? Bagus. Anak TK main ayun-ayun, bagus gak? Kalau umur 70 main ayun-ayun, bagus gak? Aneh. Lah kita ini masa mau TK terus gak naik pangkat ya, mau TK terus. Nah kita itu tahajud gak usah niat, bukan gak usah niat ya, jangan nyari yang begitu-begitu. Udah yang begitu otomatis dapat. Otomatis dapat. Saya kasih gambaran begini. Misal di pengajian seperti ini ya. Pengajian seperti ini, biasa ada konsumsi, ada snack gitu kan ya, ada minuman. Misal ada yang datang, misal bukan di sini ya, pengajian seperti ini. Ada yang datang ngomong sama pimpinan majelis. Ustaz, ya. Mana snacknya, Tat? Tat, mana snacknya, Tat? Misalnya ngomong gitu ya. Ustaz, mana snacknya? Ngomong gitu terus ya. Jadi datang yang diributkan snack gitu kan ya. Itu pimpinannya akan ngomong, "Wis mulio we." Kasarnya seperti itu. Ini kalau akrab ya, sudah kamu pulang. Pulang saja ya. Nggak usah bingung. Kalau udah ada pengajian itu ya, snack udah saya atur, pasti snacknya keluar. Udah kamu nggak usah ngurusin snack. Pasti nanti dapat snack. Kan seperti Seperti itu gambarannya. Nah kita tahajud juga begitu. Gak usah ngurusi yang kecil-kecil itu. Jangan khawatir sama Allah kalau kita bangun tuh diselesaikan masalahnya. Tapi golek ana Gusti gitu loh. Allahnya dicari. Carilah Allahnya, bukan yang lain dulu. Yang lain itu bonus. Udah ketemu sama Allah, udah kangen sama Allah. Saya kasih gambaran gini. Seorang bawahan ngadep atasan. Ya. Atau janganlah seorang anak ngadep bapak. Seorang anak ngadep bapak. Si anak ini terus kemudian buatkan kopi. Anak ini buatkan kopi. Iya. Pak, kopinya diminum, Pak. Ya, ini saya buatkan khusus untuk bapak. Iya, saya buatkan khusus untuk bapak. Saya ini pengin ngobrol dengan bapak. Cuman ngobrol dengan bapak. Terus anak ini ingat pengin makan bakso. Terus ngomong, "Pak, nanti malam makan bakso ya, Pak ya." "Oh, jangan khawatir." "Oh, jangan khawatir." Kenapa? Dari awal tidak diobrolkan bakso, yang dicari bapak. Bapaknya merasa tersanjung, merasa dikasihi, merasa disayangi. Nah, terhadap Allah Ta'ala ya kita hendaknya yang dicari Allahnya dulu. Kangen sama Allah. "Ya Allah, saya betul-betul pengen ketemu dengan Engkau." Kalau udah betul itu yang dicari, otomatis yang lain itu nanti akan dipenuhi oleh Allah. Malaikat, "Hambaku ini masalahnya banyak." Masalahnya banyak. Urusannya ruwet. Tapi tidak ngucap sama sekali sampai sekarang. Belum ngucap. Sampai sekarang cuma sibuk muji saya, sibuk memuliakan saya. Ini belum minta, wahai malaikat, penuhi ini. Apa yang dia inginkan, penuhi. Gak usah pakai minta, penuhi. Makanya dikatakan, afdhalud du'a, alhamdulillah. Afdhalud du'a, alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Lu aneh tuh ya. Cuma ngomong, "Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah," doa. Gak usah minta, sudah minta. Doa itu artinya permohonan. Cuman sibuk mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau dikatakan orang yang sibuk, ya, man syaghalathu qiraatul Quran, orang yang sibuk baca Al-Quran sampai tidak sempat untuk berzikir, tidak sempat minta sama aku, maka akan aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang minta. Sibuk ngapalkan Quran, sibuk ngaji. Ini enggak minta apa-apa. Tapi karena sibuk memuliakan Allah Ta'ala, kata Allah, malaikat kasih apa yang dia minta lebih dari orang lain. Kalau orang lain dapatnya sekian, kasih dia yang berlipat, berlipat-lipat. Lah kita tahajud upayakan naik pangkat. Naik pangkat apa? Yuk cari Allahnya. Belajar kangen sama Allah. Udah bisa belum? Ya belajar. Namanya belajar. Itu nanti manisnya, nikmatnya lebih dari sekedar cari pahala. Nah, kalau yang kelas TK itu bagaimana? Ini kelas TK ya. Tahajud niatnya untuk dapat bidadari surga. Nanti malam bangun tahajud. Kalau sekarang saya istiqomah tahajud, saya dapat bidadari surga. Ya Allah, saya pengen bidadari surga, tahajud. Jadi sholat tahajud yang dibayangkan dapat bidadari surga. Bayangkan, bidadari surga itu dibayangkan, pengennya dia sholat tahajud biar nanti dapat bidadari surga. Ini kelasnya bawah. Bagus, tapi kelas bawah. Lah kita jangan di bawah terus. Ya kelas bawah itu orang tuh ya semua dari TK, enggak ada langsung kuliah kan gitu ya. Semua dari TK, tapi jangan di TK terus naik SD, SD naik SMP, SMP naik SMA, terus begitu sampai nanti naik universitas, naik jadi dosen. Ibadah kita kepada Allah Ta'ala juga seperti itu. Pertama dengan iming-iming dulu. Nih takut neraka, ini pengen surga. Seperti itu dulu, kemudian naik. Nanti enggak bahas surga lagi, enggak bahas neraka. Yang dibahas adalah Allahnya. Yang dibahas adalah Allahnya. Ya Allah, saya pengen kamu. Itu kalau di doa coba. Ini doa ini indah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Coba lihat. Nomor satu yang diminta apa dulu? Allah dulu. Ya Allah, aku minta ridhamu. Baru surga. Ya Allah, aku berlindung dari marahmu. Baru neraka. Nah kalau kita mintanya apa? Surga, neraka. Surga, neraka. Ya, makomnya di situ. Nah orang-orang soleh enggak, makomnya lain. Yang diminta ridhonya Allah dan jangan dapat amarah dari Allah. Baru surganya Allah dan dilindungi dari neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bermaksiat. Cara berpikirnya orang soleh seperti itu. Nah kira-kira kita mau naik pangkat atau terus di bawah? Latihan. Ya kan, latihan. Mas Sidik sudah ada? Sudah ada Habib. Ya silahkan. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum Habib. Dari Fendi, dari Ngasinan Jebres mau bertanya, bagaimana sikap kita jika sedang berpuasa? Kemudian ada tamu yang datang ke rumah, apa kita membatalkan puasa kita ketika kita menjamu tamu tersebut? Bagaimana keadaannya bila puasanya sunnah dan wajib? Ya. Tafadhal Habib. Naam. Puasa wajib tidak boleh dibatalkan gitu ya. Tidak boleh dibatalkan karena alasan tamu. Puasa wajib. Nah, tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Ya, puasa sunnah boleh dibatalkan alasannya apapun. Mau alasannya udah enggak jadi puasa gitu tidak jadi masalah. Cuman ada kondisi di mana lebih baik diteruskan atau lebih baik dibatalkan. Ya kan gitu ya. Puasanya ini lebih baik diteruskan atau lebih baik dibatalkan. Misal kedatangan tamu, dilihat dulu tamunya siapa. Kalau tamunya itu pantas untuk kita apa jamu sampai batalkan puasa kita, maka di situ membatalkannya lebih utama. Semisal datang tamu dari luar negeri atau dari luar pulau yang jauh sekali. Kemudian kita harus jamu makan siang. Masa tamunya disuruh makan kemudian kita nonton, "Mas, silakan dimakan, silakan makan." Tamunya enggak akan nyaman nanti. Ya tidak timbul penghormatan yang sempurna. Nah menjamu tamu dengan sempurna itu bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah itu pahalanya lebih tinggi ketimbang dari sekedar puasa. Kenapa? Puasa bisa diganti di lain waktu dan puasa hubungan kita langsung dengan Allah. Sedangkan menjamu tamu hubungan kita dengan Allah plus hubungan dengan sesama manusia. Dan tamu ini datangnya tidak setiap waktu. Makanya pada saat kondisi tamunya seperti itu, menjamu dengan maksimal sampai membatalkan puasa sunnah, maka yang seperti itu menurut ulama lebih utama. Tapi kalau tamunya sudah biasa, dari luar pulau tapi udah biasa. Udah biasa dah datang, udah akrab. Kita pagi puasa sunnah, kita tinggal ngomong, "Pak, makan siang enak ya." Udah, saya pas jatahnya hari ini puasa. Tamunya bisa mengerti. Ya, tamunya bisa mengerti karena udah akrab, dia bisa makan dengan lahap, bisa nyaman, maka lebih utama tetap berpuasa. Kemudian kalau kita dalam kondisi pergi keluar kota, bagaimana hukumnya? Lebih utama puasa sunnah atau tidak puasa sunnah? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minam birrim siyamim fim safar." Bukanlah sebuah tindakan yang baik, yang bijaksana, seseorang yang melakukan puasa sunnah ketika dalam perjalanan. Perjalanan yang bagaimana? Perjalanan yang baik yang lebih dari 80 kilo. Jadi perjalanan yang karenanya seseorang itu boleh mengqasar sholat dan menjamak sholat. Maka dalam kondisi perjalanan yang seperti itu lebih utama dia tidak berpuasa sunnah. Saya punya satu cerita. Almarhum Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi atau yang biasa dikenal dengan Habib Anis, ini yang fotonya di samping kiri saya atau di sebelah kanan panjangan. Habib Anis itu yang sendiri. Atau yang berdua itu yang di sebelah utara ya. Yang sebelah utara. Kedatangan tamu yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid berserta rombongan dari Hadramut Yaman datang. Dijamu di rumah di villa beliau yang ada di Tawang Mangu. Sedangkan tamu meluncur dari bandara Solo menuju Tawang Mangu. Waktu itu saya ikut jemput naik bus. Minibus tuh ya, berangkat. Kebetulan itu pas puasa Asyura. Puasa Asyura, sunnah. Tasyu'a sama Asyura. Sampai di Tawang Mangu, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kondisi sedang puasa sunnah. Sunnah Asyura, puasa sunnah. Habib Anis menyediakan santapan makan yang sangat indah dan lengkap. Kenapa? Karena mau menjamu tamu. Begitu Habib Umar ini datang, dalam kondisi berpuasa, Habib Anis cuma mengucapkan hadis, "Laisam minam birrim siyamim fim safar." Bukanlah suatu kebajikan seseorang kalau dalam perjalanan melakukan puasa sunnah. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bukan mengatakan, "Ya tapi saya kuat." Ini enggak begitu ya. Bukan, "Oh ini kan puasanya ini pahalanya banyak Habib." Bukan begitu. Biar yang lain makan, saya enggak makan, saya puasa. Enggak begitu. Langsung beliau duduk kemudian langsung makan. Puasanya dibatalkan. Ya, puasanya dibatalkan. Ini namanya ulama. Ini ulama. Ya, ulama ini ya begini nih, ngerti kapan harus menempatkan sunnah ya. Ini sunnah, ini juga sunnah. Kalau ada dua sunnah, tidak bisa kita gabungkan, salah satu harus ditinggalkan, mana yang lebih utama, sunnah yang diutamakan. Nah, ini pekerjaannya ulama, bisa yang seperti itu. Bisa diterima ini? Ya, lanjutkan Mas Siddiq. Pertanyaan yang selanjutnya, Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, saya dengar kajian lewat Radio Al-Hidayah. Apa bisa dijalani seperti yang hadir di tempat majelis Ar-Raudhah? Mohon penjelasannya dari Muhammad yang ada di Sragen. Pertanyaannya kurang jelas, coba diulangi. Pertanyaannya, saya mengikuti kajian di malam hari ini melalui Radio Al-Hidayah. Apa bisa untuk majelisnya, untuk hasilnya ini dijalani seperti untuk jamaah yang hadir di majelis Ar-Raudhah di malam hari ini, Habib? Bisa paham dengan pertanyaannya enggak? Hah? Saya tahu maknanya, tapi kalau pertanyaannya begitu bisa paham enggak? Karena itu bahasa SMS ya, bahasa SMS. Mungkin begini, Ustaz, saya enggak bisa datang ke majelis Ar-Raudhah di Dewutan, tapi saya ngikuti dari radio. Kira-kira pahalanya sama tidak? Mungkin begitu. Ya, mungkin seperti itu. Jawaban saya begini. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya amal tergantung dari niatnya. Kalau dari rumah itu niatnya memang kuat pengen datang, tapi berhalangan, tidak bisa, karena banyak kan mungkin tempatnya jauh ya, mungkin hujan, mungkin gak ada kendaraan, mungkin rumah harus dijaga, tidak bisa ditinggalkan. Mendengarkan dari radio itu pahalanya bisa lebih banyak daripada yang di sini. Bisa lebih banyak. Kalau ternyata lebih khusyuk, ternyata lebih kuat nih, apa namanya nih, niatnya. Tapi kalau ternyata halangan tidak ada, datang bisa, sarana memadai, maka yang datang di sini pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena dia keluar dari rumah, melangkahkan kaki, jerbasuki mau bio tadi, ada biayanya, biaya bensin, biaya tenaga, biaya waktu di semua diluangkan untuk pergi ke suatu tempat. Man yaltamisu ya, apa namanya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sallallahu alaihi tariqan ilal jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju suatu tempat untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi kalau kita mau gampang masuk surga, sering kakinya melangkah ke majelis ilmu. Semakin sering, semakin gampang masuk surganya. Semakin gak pernah, semakin susah kan? Yang gak pernah melangkahkan kaki. Jadi kalau memang hambatannya gak ada, kemudian sarananya ada, maka datang ke majelis itu lebih baik. Ya lebih baik. Tapi kalau masalah pahala seperti yang saya jelaskan tadi, yang dari rumah tidak kalah dengan yang ada di sini. Kelebihannya yang di sini karena kakinya melangkah menuju majelis ilmu. Tentunya itu tidak bisa disamakan dengan yang di rumah nyantai, bahkan mungkin sambil leyeh-leyeh selonjor gitu ya. Buat minuman sambil makan kacang dan lain sebagainya, mungkin lebih nikmat menikmatinya dari rumah. Begitu. Dari mana tadi, Mas? Dari Muhammad di Sragen, tapi kalau untuk amalan-amalan yang diajarkan itu bagaimana, Habib? Untuk amalan yang diajarkan, siapapun yang mendengar suara saya dimanapun Anda berada, maupun suara ini sudah direkam, ditayangkan ulang sampai kapanpun, walaupun saya insya Allah umur udah 200 tahun meninggal dunia, sehat walafiat, gak pikun, seger buger, rambut kembali hitam lagi, misal gitu ya, insya Allah meninggal dunia, kemudian diputar sama radio siapapun, maka apa yang saya ajarkan ini diamalkan tetap sama. Baik yang langsung di sini maupun di rumah. Termasuk tadi tahlil la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali. Silakan diamalkan. Atau amalan-amalan yang lain. Semuanya sama. Begitu Mas Siddiq. Baik, terima kasih Habib. Ini ada SMS masuk di tempat saya, Mas Siddiq. Saya bacakan sebentar, boleh? Fadhil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Badrul Munir. Ini teman kita di Solo Baru, beliau mengatakan suara radionya di Batur ceper bagus, padahal di mobil. Ya, padahal di mobil. Ini ngasih info ya buat Al-Hidayah. Tadi kan Hidayah ngasih soal buat saya, ini sekarang saya mau ngasih ucapan selamat buat Al-Hidayah ini ya. Dari Batur ceper diterima dengan bagus, padahal di dalam mobil. Semoga terus berlanjut karena sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Mas Siddiq panjang umur, sehat walafiat juga. Beserta Amin. Semua teman-temannya termasuk pimpinan Al-Hidayah FM. Lanjutkan Mas Siddiq. Baik, terima kasih Habib. Pertanyaan yang selanjutnya di SMS. Habib, tolong dijelaskan barokahnya ibadah thalabul ilmi bainal maghrib wal isya, dan mohon doanya supaya istiqomah dari rozak di Sragen. Ya, dari rozak di Sragen. Amin, insyaallah bisa istiqomah. Orang yang menuntut ilmu di antara maghrib dan isya berarti menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Dalam sebuah tafsir tentang ayat yang menyatakan tatajafa junubuhum 'anil madhaji, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sebagian mufasir mengatakan yang dimaksudkan ayat tersebut adalah orang-orang yang tidak tidur setelah maghrib sampai isya. Maghrib sampai isya dimanfaatkan waktunya untuk betul-betul ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang inilah yang disebutkan dalam ayat tatajafa junubuhum 'anil madhaji. Nah, silakan nanti dicek ayatnya, itulah termasuk salah satu keberkahan waktu antara maghrib dan isya. Orang yang menghidupkan waktu antara maghrib dan isya itu sama dengan orang yang bangun di malam hari, sama dengan orang yang bangun ketika tahajud. Kemuliaan waktu di antara maghrib dan isya. Ringkasnya begitu, Mas Siddiq. Baik, terima kasih Habib. Selanjutnya dari Arif yang ada di Pekalongan mau bertanya, apa benar dengan ziarah kubur ke makam orang tua kita yang sudah meninggal, apa akan dimudahkan rezeki? Dan satu lagi Habib, yang diajarkan yahanan yamanan itu doa buat apa? Terima kasih. Dari Arif tadi di Pekalongan. Ya, ini buat teman-teman, ini rekaman ceramah saya ini kan sering diputar sama Lidi FM ya, rekaman gitu ya. Kadang waktu diputar atau SMS masuk ke handphone satu banyak sekali ya, saya kaget ini kok SMS masuk, tanya semua ya, dikira live gitu. Itu lagi siaran Bu putar ulang ya, siaran ulang saya tunda. Di antaranya ada yang ketika saya mengajarkan zikir ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Zikir itu amalkan untuk mempermudah rezeki insyaallah. Karena kita minta sama Allah, ya Hanan duhai yang maha menyayangi, ya Manan duhai yang maha memberi, ya Fattah duhai yang maha membuka, ya Razzaq duhai yang maha mengaruniakan rezeki, ya Ghani duhai yang maha kaya, ya Mughni duhai yang maha mengayakan. Artinya kita minta, ya Allah engkau kan menyayangi saya, tolong sayangi saya, ya Allah tolong beri saya, ya Allah tolong bukakan segala pintu kebaikan untuk saya, ya Allah tolong berikan rezekimu untuk saya, karena engkau maha kaya dan engkau maha mengayakan. Itu dibaca ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, memanggil Allah. Nah silakan dibaca satu hari buat istiqomah, terserah jumlahnya berapa. Hanya saja kalau untuk aktivitas yang sifatnya itu rezeki dibaca. Buka laci, baca. Buka dompet, baca. Mau jual barang, dibaca. Beli barang, dibaca. Di pasar, masuk pasar, dibaca. Yang aktivitasnya aktivitas bisnis. Sehingga kita dalam bisnis itu selalu ingat sama Allah gitu ya. Minta sama Allah. Bisa menyebut kalimat itu sudah lebih besar dari duit berapapun yang kita dapat. Jadi duitnya itu enggak penting, nyebutnya itu lebih penting. Kita mau minta apa nyebut ya Hanan, ya Manan itu lebih penting, karena langsung dapat di akhirat sudah disiapkan di surga, langsung. Sudah langsung kontan dah, dapat itunya lebih penting daripada hasil materi dunia yang akan didapat. Itu enggak penting sama sekali. Nah kemudian masalah ziarah ke makam orang tua. Ya, ziarah ke makam saudara-saudara kita sama muslim itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zuru mautakum. Ziarahilah yang telah meninggal dunia di antara kalian. Apalagi menziarahi orang tua. Seandainya ada anak, disebutkan oleh para ulama, ada anak sepanjang hidupnya ganyang orang tuanya. Paham? Sepanjang hidupnya anak itu menyakiti orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, sang anak sadar. Ya, sang anak sadar. Kemudian anak tadi berziarah ke makam orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Maka langsung kitab catatan anak itu dirubah. Anak yang berbakti kepada orang tua. Langsung dirubah. Tadinya durhaka menjadi berbakti kepada orang tua. Itu untuk anak yang durhaka. Nah kira-kira kalau udah anaknya hidupnya gak durhaka, anaknya hidupnya nyenengkan orang tuanya, setelah orang tuanya ziarah, kira-kira pahalanya seperti apa? Di situ bacakan yasin, tahlil, syukur-syukur, khatam Quran di situ ya. Kemudian apa namanya, dia sedekahnya semakin banyak, niat untuk orang tuanya. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Nah, ziarah merupakan salah satu bentuk kepada orang tua. Sehingga kalau ada anak ziarah ke makam orang tuanya, janji Allah berlaku, Allah tidak akan menghentikan rezeki darinya. Artinya, rezekinya akan dibuat mengalir dengan mudah kepadanya. Cuman rezeki ini jangan selalu dibatasi yang materi. Materi itu kecil. Jadi kalau minta Allah rezeki itu yang gede-gede, rezeki ilmu, ya, rezeki hati yang bisa sabar, hati yang bisa nerima, hati yang lapang. Begitu bisa dipahami ya dari Pekalongan tadi. Pekalongan, masya Allah. Silakan yang lain, Mas Sidik. Yang selanjutnya, Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ini mau bertanya, gimana caranya mandi wajib bagi hamba dalam keadaan junub? Akan tetapi anggota tubuhnya ada yang sakit, kemudian ada larangan dari dokter yang tidak membolehkan untuk terkena air. Iya. Kalau yang dilarang dari mana, Mas Sidik? Ada keterangan? Ini dari 995, tidak menyebutkan nama. Iya, namanya belum disebutkan ya. Jadi orang kalau misalnya dia itu ada tubuhnya yang luka tidak boleh kena air oleh dokter, maka ya jangan dikenakan air dulu. Ya, jangan dikenakan air dulu. Yang boleh kena air ya disiram air. Kemudian yang belum kena air nanti bagaimana? Tayamum. Selesai mandi wajib pada bagian yang bisa disiram air, maka dilanjutkan dengan tayamum. Tayamumnya ini untuk menggantikan anggota tubuh yang tadi belum boleh kena air. Begitu, Mas Sidik. Baik, terima kasih ya, Beb. Yang selanjutnya, ini juga tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum, Habib. Mau bertanya, bagaimanakah model ta'aruf dalam Islam? Kemudian, adakah pacaran dalam Islam sebelum pernikah? Terus, apakah dosa ada rasa kangen dengan lawan jenis? Tafadhol, Habib. Udah, yang bertanya lebih tahu jawabannya daripada yang ditanya. Jawaban saya seperti itu. Yang bertanya lebih tahu jawabannya daripada yang ditanya. Sudah. Perlu dijawab. Karena sudah ngerti kan jawabannya kira-kira bagaimana gitu kan. Kira-kira gimana jawabannya? Ada enggak? Hah? Sudah, pokoknya Pak Mudin pun jelas, Pak Mudin ya. Enggak perlu dijawab ya. Enggak usah dijawab katanya. Nanti kalau dijawab tambah bingung kan yang muda-muda. Katanya begitu. Nanti kalau saya terangkan haram yang muda-muda kan bingung toh ya. Gimana kira-kira ta'aruf halal atau haram? Hah? Yang jawab yang muda-muda. Nanti kita akan buat bahasan khusus untuk yang satu itu. Ya udah jelaslah gimana hukumnya apa berhubungan antara pria dan wanita. Itu kan sangat sangat jelas. Aturannya udah sangat jelas dan kita saya rasa semua itu udah ngerti seperti apa. Hanya saja kadang kita tuh mencari apa ya? Cari cara biar boleh gitu ya. Wis ora entuk ki ora entuk ngono ya. Enggak usah terus pakai cari cara biar boleh. Enggak boleh ya enggak boleh. Terima tidak boleh, sadari itu dosa, banyak istighfar kalau belum bisa meninggalkan. Istighfar yang banyak, sedekah yang banyak, amal soleh diperbanyak. Jadi minimal kalau ditagih utang dosa, ada yang digunakan bayar. Yang belum bisa meninggalkan, misalnya ketemuan sama ngobrol dengan lawan jenisnya, belum bisa meninggalkan. Nafsunya masih menang. Nah itu minimal kalau ketemunya 2 jam, maka itu qadha-nya ikut pengajian 200 jam. Jadi ada apa namanya serep. Ada serep. Jadi kalau misalnya tadi ngomongnya kalimatnya ada 7.000 kalimat, minimal solawatnya itu 700.000 kali. Jadi punya celengan untuk menghapuskan. Wah ini blas. Kata guru saya, yang nonton biskop 2 jam, qadha-nya ngaji 2 jam. Coba ada yang habis nonton sinetron 2 jam, ngaji 2 jam, ada enggak? Wah aku baru nonton sinetron, saya tak ngaji rong jam, ada enggak? Qadha-nya itu. Qadha-nya untuk hapus dosa-dosanya. Ya, silakan lanjutkan Mas Sidik. Baik, terima kasih Habib. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, dari Puji yang ada di Ampel, mau bertanya tentang menjaga perdamaian antar golongan dalam Islam. Apakah boleh kita mengkultuskan suatu golongan itu salah atau kafir? Jazakumullah khair. Iya. Kita jangan mengkafir-kafirkan seorang muslim. Ya, jangan mengkafirkan seorang muslim. Kalau ada aliran yang dinyatakan aliran sesat dan menyimpang, dan aliran itu kufur, maka alirannya saja yang kita kafirkan. Itu aliran yang kafir, alirannya. Ya, kan ada aliran seperti Ahmadiyah. Jelas Ahmadiyah itu sudah tidak dipandang sebagai umat Islam. Alirannya kan, karena aliran tersebut menganggap ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan nanti ada orang yang nganut Ahmadiyah, orang kita kafir-kafirkan. Kamu kafir, oh, golek perkoro. Ya kok golek perkoro, sudah aliranmu sesat gitu aja ya. Jangan dilanjutkan, aliran kamu sesat. Alirannya saja yang kita boleh kritisi alirannya, ajarannya. Jangan orangnya, itu lebih santun. Ya, itu lebih santun dan lebih aman. Ya, lebih aman. Begitu. Lanjutkan Mas Sidik. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Ibu Ais yang ada di Salatiga. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak yatim secara baik dan benar secara syariat Islam? Terima kasih. Fadl. Mendidik anak yatim sesuai syariat Islam sama dengan mendidik anaknya sendiri. Udah, gimana? Ya, sebelum umur 7 tahun harus sudah bisa sholat. Dan perintahkan anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Kalau 7 tahun kita disuruh merintahkan anak kita sholat, berarti sebelum umur 7 tahun anak kita harus sudah bisa sholat. Kan lucu misalnya, mobil saya diparkir di luar, kunci saya berikan pada satu orang yang gak bisa nyopir. Saya bilang, tolong mobil saya dimasukkan. Ini yang nyuruh nih berarti gak pinter nih. Ngerti orang gak bisa nyopir, kok disuruh masukkan mobil. Ya kita nyuruh pada orang yang sudah bisa. Jadi maksud Kanjeng Nabi SAW, anak kita hendaknya diajari sholat sebelum nyampe usia 7 tahun. Harus sudah bisa sholat. Nah, anak yatim juga begitu. Dididik agamanya, terutama sholat, sejak dini. Kemudian mendidiknya juga dengan penuh cinta dan kasih sayang seperti kita perlakukan anak kita sendiri. Gak ada bedanya lah. Bagaimana mendidik anak? Seharusnya ya anak yatim dididik seperti itu. Mungkin anak yatim butuh tambahan perhatian. Bahkan ya kasih sayangnya tambahannya lebih banyak dibandingkan anak kita sendiri. Silakan Mas Sidik, lanjutkan. Baik, terima kasih Habib. Yang selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, untuk bisa yakin seperti yang dikatakan oleh Habib Novel minggu yang lalu tentang biar langit yang bekerja itu caranya bagaimana? Biar langit yang bekerja, Bib. Untuk bisa yakin, merenungkan saja kejadian-kejadian yang kita alami dari kita lahir sampai sekarang. Saya mau nanya, waktu lahir sudah bisa cari uang belum? Belum. Kok hidup sampai sekarang? Mohon maaf. Waktu lahir bisa ngomong minta susu enggak? Enggak bisa kan? Bisanya cuma apa? Ya, kok ibu kita paham minta susu? Enggak bisa tidur. Ini ngantuk enggak bisa tidur. Ini lapar. Kok ibu kita bisa paham? Siapa yang ngatur? Allah. Perjalanan hidup kita dari kecil sampai sekarang ini kalau kita renungkan yang sesuai dengan rencana kita itu sedikit, yang banyak yang tidak sesuai rencana kita. Coba dilihat. Cita-citanya sesuai, tapi rencananya tidak sama. Paham ya? Rencananya mau begini-begini, jadinya kok begitu. Rencananya begitu, jadinya kok begini. Rencananya tidak banyak yang tidak sesuai, karena campur tangan Allah itu yang dominan dalam rencana kita. Anta turid, wa ana urid, wallah yaf'alu ma yurid. Kamu pengen, saya pengen. Allah akan melaksanakan apa yang dia inginkan. Dari pengalaman-pengalaman kita dan pengalaman orang lain, maka kita seharusnya yakin. Seharusnya ya, yakin kepada Allah. Saya kasih contoh begini. Tadi sore juga saya ngomong sama ibu-ibu. Di sini yang pegawai negeri tolong angkat tangan. 1, 2. Jangan khawatir, bagus saya ngomongnya. 3. Saya enggak mau mengkritisi pegawai negeri, bukan. Mau nanya Pak yang persis di depan saya. Gajian tiap tanggal berapa? Tanggal 1. Belakang? Jadi pegawai negeri itu semua gajian tiap tanggal 1? Tanggal 1. Kalau enggak hari Minggu. Kalau hari Minggu tunda tanggal 2. Begitu kan aturannya. Terus ada pensiun enggak? Ya, kecuali yang minta pensiun dini ya. Atau nyali. Tapi yang ikut aturan semua dapat dana pensiun. Sekarang saya mau nanya. Yakin enggak tanggal 1 kalau enggak hari Minggu itu dana pasti cair? cair. Yakin. Kenapa yakin? Kerja sama siapa toh kok yakin? Kerja sama negara. Namanya pegawai negeri kan kerja sama negara. Bosnya adalah negara. Kenapa yakin negara duitnya banyak untuk pegawai negeri? Soalnya yang memimpin negara butuh juga gaji pegawai negeri. Jadi yang kerja sama negara ini diutamakan gajinya, kan begitu kan? Yang kerja sama negara gajinya diutamakan. Paham? Yang kerja sama negara gajinya diutamakan. Jadi judulnya gaji pegawai negeri pasti cair. Yakin setiap pegawai negeri seperti itu. Padahal kan bisa jadi enggak seperti itu kan? Bisa jadi enggak seperti itu. Karena banyak hal yang tidak terduga. Baru kita yakin kepada negara, kita merasa aman. Tanggal 1 gaji cair. Merasa aman. Pertanyaan saya. Kira-kira negara sama Allah itu lebih meyakinkan mana? Lebih meyakinkan mana? Lah kok mesti ragu? Mudeng boten niki. Ini maksud saya, kalau baru kerja sama negara dijamin, nah kalau kita kerja sama Allah kok ragu, itu aneh apa? Gusti, Engkau kan Maha Penyayang, Engkau Maha Memberi Rezeki. Tolong saya diberi rezeki ya Gusti, ya Allah. Yakin enggak dikasih? Kira-kira entuk apa ya? Tak jajali. Hasil apa ya? Tak jajali ini. Masih ada keraguan sama Allah. Ya terhadap orang yang ragu-ragu, ya Allah ya jengkel. Oh, karo negorone yakin karo aku kok ora yakin ki ya nganyel ki. Ini kan menjengkelkan. Kita-kita yang seperti ini kan menjengkelkan. Insyaallah ini contoh ini cukup anu ya sebagai gambaran. Nah, caranya bisa yakin gitu, merenungkan apa yang kita alami ya seperti kasus begini, kemudian perjalanan hidup, coba waktu kita enggak punya uang, kita dalam kesulitan, kan ada saja jalan keluarnya. Itu selalu ada. Lah begitulah dalam kehidupan. Kalau kita yakin sama Allah, pasti diurusi. Makanya dalam wirdul latif kalau pagi itu dibaca ada doa dari Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah Engkau pasrahkan aku untuk mengurusi diriku sendiri sedetik pun. Jadi sedetik pun itu enggak boleh kita pasrah ngurusi diri kita. Minta ya Allah, setiap detik saya tolong diurusi. Biar langit yang bekerja. Jadi tiap detik biar langit yang bekerja. Begitu kiranya. Yang lain. Masih ada 14 menit. Untuk bukunya keluarnya kapan Habib? Biar langit yang bekerja. Banyak yang nunggu. Buku berjudul Biar Langit Yang Bekerja. Enaknya kapan nih dibuatnya? Hah? Bulan depan terbit. Insyaallah bulan depan kita terbitkan buku berjudul Biar Langit Yang Bekerja. Ini permintaan dari pendengar ya. Biar Langit Yang Bekerja. Nanti ceritanya tentang isinya itu kebanyakan cerita tentang orang-orang yang percaya sama kerjanya langit. Ya, orang-orang yang percaya sama kerjanya langit. Jadi kisah-kisah hikmah. Insyaallah kalau membaca itu kita akan semakin mantap dalam menghadapi hidup dalam berbagai masalah ya. Ini bukan cuma urusan duit, urusan macam-macam, urusan menghadapi kesulitan A sampai Z. Insyaallah akan kita bahas di buku itu. Jadi banyak cerita dan cerita untuk bahan renungan. Judulnya Biar Langit Yang Bekerja. Terima kasih sudah diingatkan. Saya lupa tuh kemarin. Ya, Mas Dik. Baik, ini ada pertanyaan dari Malaysia, Habib. Malaysia. Sebutkan namanya, insyaallah. Dari 019-3325, Ikhwan di Malaysia. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam. Mau tanya, persiapan apa yang kita lakukan untuk istri yang sudah mengandung agar anak kita menjadi macam Nabi Muhammad? Bahasa Malaysia, menjadi macam Nabi Muhammad. Ini bahasa Malaysia. Terima kasih untuk Ikhwan yang ada di Malaysia. Ini salah satu manfaat streaming, video streaming ya. Video streaming. Jadi alhamdulillah majlis kita ini bisa nyampe ke sana. Dibawa sama Allah nyampe ke sana. Dan subhanallah, Allah Ta'ala membawa orang untuk melihat ini dari sana. Siapa yang bawa itu? Ya Allah itu. Siapa yang pertemukan saya dengan mereka, atau kita dengan mereka, mereka dengan kita. Yang pertemukan adalah Allah. Lewat mana? Lewat dunia maya. Jadi ini majlis di dunia nyata dan majlis di dunia maya. Pertanyaannya bagus. persiapan apa kalau ada seorang wanita yang sudah mengandung ya, biar anaknya jadi seperti Nabi Muhammad SAW, artinya berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Persiapannya sederhana. Nomor satu, jangan pernah prasangka buruk kepada seorang pun. Jangan pernah prasangka buruk kepada seorang pun. Nomor dua, selalu prasangka baik kepada Allah. Ya, selalu prasangka baik kepada Allah. Ini sikap hati. Kalau zahir itu gampang diatur. Nih, hati ini yang susah ini. Jangan pernah prasangka buruk kepada siapapun. Hati selalu prasangka baik kepada Allah. Dan minta terus sama Allah agar anak kita dan seluruh keturunannya. Jangan cuma anak kita. Anak kita dan seluruh keturunannya sampai hari kiamat minta dijadikan orang soleh. Ini persiapan yang paling penting, yaitu ad-du'a. Doa. Pagi, siang, sore, malam doa. Ketemu orang soleh minta doa. Saya bisa ngomong begini karena Al-Quran mengajarkan seperti itu dan contoh dari para ulama seperti itu. Al-Quran, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solehin. Selalu berdoa. Nabi Ibrahim yang sudah jelas alaihissalam itu orang yang sangat soleh, itu masih minta agar dikaruniai keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solehin. Rabbi habli minas solehin, itu dibaca. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan pernah ditinggalkan setelah sholat lima waktu. Setelah sholat lima waktu itu ada dua doa yang jangan pernah ditinggalkan. Ini anjuran saya. Meskipun langit runtuh, dua doa ini jangan ditinggalkan kalau kita habis sholat. Yaitu doa yang pertama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jangan pernah ditinggalkan. Kalau ada, tambah satu lagi. Cuma ini dua ini dulu. Ya, dua ini dulu diamalkan. Nah, kemudian apalagi cerita tentang Imam Ghazali. Ayahnya Imam Ghazali itu dulu dari satu majelis ke majelis yang lain itu cuma doa, ya Allah jadikan anakku seperti ulama itu. Jadikan anakku, keturunanku seperti ulama itu. Artinya keliling majelis, lihat ulama, terus doa, minta agar seperti ulama itu. Saya punya teman di Bogor, mungkin kalau lagi ikuti kajian ini, teman saya ini dikasih julukan pemburu barokah. Jadi kemana-mana itu suka hadir majelis, ya cari barokah. Naik bis ke sana sini bersama istrinya. Istrinya itu hamil, dibawa kemana-mana ikut majelis. Kenapa? Memburu barokah. Nah, di kamarnya, sang istri, ini inisiatif sang istri, itu majang fotonya ulama. Setiap ada ulama, langsung dibuat fotonya, tempelkan di kamarnya. Ulama, sehingga sang suami itu kalau guyon sama istrinya, emangnya aku kurang ganteng apa gitu. Emangnya aku kurang ganteng apa? Kalau guyon ya. Saya ini, kiai ini, habib ini, syekh ini, dipajang semua itu disawang, terus dilihat, terus dengan pandangan cinta, ya Allah, jadikan anakku seperti mereka-mereka ini. Mintanya begitu. Nah, inilah persiapan-persiapan batiniah sebetulnya, bukan persiapan zahir. Ada apa semangat dalam hati punya anak keturunan yang soleh. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kalau mau dibahas kan itu panjang, kiatnya sangat sangat banyak. Tapi yang pokok-pokok ya ini. Terima kasih untuk ikhwan yang ada di Malaysia. Lanjutkan Mas Sidik. Selanjutnya dari hamba Allah yang ada di Kebumen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya, apabila sholat dengan melihat depan, apa hukumnya? Karena dengan membaca mushaf Al-Quran. Dari hamba Allah di Kebumen. Kurangnya sedikit, coba. Kurangnya sedikit. Ana mau bertanya, apabila sholat dengan melihat depan, apa hukumnya? Karena dengan membaca mushaf Al-Quran. Oh ya. Nah, jadi orang sholat itu paling utama melihat tempat sujud. Ya, paling utama melihat tempat sujud. Nah, kemudian kita pengen sholat karena kita tidak hafal Al-Quran, pengen bisa menghatamkan tiap malam itu sholat baca Al-Quran biar bisa khatam dalam sholatnya. Kemudian meletakkan Al-Quran di depan. Ya, kalau memang lihat yang dilihat itu Al-Quran, maka hukumnya ya bagus-bagus saja. Karena mata memandang Al-Quran otomatis khusyuk. Lain kalau yang dilihat itu kaos temannya yang di depan tulisannya Angkerbir misalnya. Atau gambar apa. Nah, ini itu tidak khusyuk. Maksudnya tidak boleh melihat ke depan itu jangan sampai pandangannya melihat sesuatu yang bisa membuat lupa dalam sholatnya atau mengalihkan sholatnya. Tapi kalau yang dilihat itu Al-Quran dan itu untuk dibaca, justru itu sesuatu yang sangat sangat bagus. Ya, insyaallah begitu. Dari Kebumen ya. Alhamdulillah. Dari Kebumen. Terima kasih. Mohon yang dari Kebumen saya dikasih informasi Anda mendengarkan ini lewat streaming video, streaming radio, atau memang radio Al-Hidayah nyampe di sana. Tolong di SMS-kan lagi. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya Habib, ini dari 2053 dari warga Gombang. Assalamualaikum Habib. Mau bertanya, apa benar kalau kita sholat harus menghadap ke sudut bahkan sampai permadaninya digelar menyerong? Tolong dijelaskan Habib. Terima kasih. Ini untuk menanggapi tempat-tempat ibadah seperti saat ini Habib. Ya. Fadal. Ini saya mau saya jelaskan harus ngadep berdiri. Tadi subhanallah ini pertanyaan ceramah saya hari ini dari pagi sampai sore ya bab ini gitu ya. Semua pertanyaannya. Sholat itu menghadap kiblat. Tidak ada aturan sholat tepat menghadap Ka'bah. Ada. Kalau orang sholat harus tepat menghadap Ka'bah, siapa yang sholatnya tepat menghadap Ka'bah? Tidak ada. Sholat menghadap arah kiblat. Jadi ke arah Ka'bah. Bukan tepat kepada Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Ini buat yang di apa namanya? Di luar dari Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram. Nah, tepat mengarah ke Ka'bah artinya apa? Sekarang kita tahu kiblat itu ada di sebelah barat. Sebagian sekarang ini akhir-akhir zaman ini berpendapat kiblatnya udah bergeser. Wah, ini repot nih ya. Itu nanti kalau buminya goncang lagi kiblatnya geser lagi. Buminya geser lagi akhirnya kiblatnya muter nanti. Buat saya unlogic ya, tidak masuk akal. Kalau saya lebih percaya dengan aturan yang dibuat sama orang-orang lama. Itu biasanya ada untuk menentukan arah kiblat, sudah enggak usah pakai teknologi macam-macam, cukup matahari, kemudian ambil pulpen, tancapkan di bumi, lihat tanggal sekian, jam sekian, itu pas matahari tepat di atas kiblat. Itu kalau pas lurus, ya disitulah kiblatnya. Nanti bisa dicocokkan masjid masing-masing. Andai kata, ada masjid yang kebetulan memang arah kiblatnya dulu waktu bangun keliru, andai kata. Ya, ternyata kurang miring ke kiri. Banyakan dibahas kurang ke kanan katanya. Saya buat yang kurang ke kiri. Saya tidak mengikuti yang begitu-begitu ya. Ternyata kurang ke kiri. Kurangnya kurang serong 5 derajat ke kiri. Misalnya harusnya ke sana, dia kurang begini sedikit kiblatnya. Ya, kurang ke kiri sedikit. Saya mau nanya, masjidnya perlu dirobohkan enggak? Mihrabnya perlu dibongkar enggak? Tidak. Ya kan, tidak. Nah, terus apanya? Sejadahnya cukup digeser miring, kan seperti itu katanya. Nah, sekarang ada yang nanya, Ustaz, kalau kita tetap sholatnya lurus saja enggak usah miring, kira-kira bagaimana? Sah atau tidak? Selama dada ini menghadap ke arah kiblat, geser kiri dikit kan tetap barat. Itu ada barat daya, ada barat apa itu? Barat lah, laut. Barat daya sebelah mana? Sana. Sebelah kanan atau kiri? Kiri, barat daya. Nah, kalau sudah barat daya menggok meneh, artinya begini lah. Ini memang kita harus ke sana. Tapi kalau masih di antara barat dan barat daya, berarti itu masih di sebelah barat. Kita mau lurus, itu masih menghadap ke arah barat. Tidak jadi masalah. Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah karena menghadap ke arah kiblat meskipun tidak sempurna. Misal ada orang sholat, ya, dadanya menghadap ke arah kiblat pas, tapi kepalanya serong kanan. Sholatnya sah enggak? Hah? Kesian dong, tengengen. Enggak bisa. Sholatnya bagaimana? Sholatnya tetap sah karena yang dihitung menghadap bukan wajah tapi dada. Ya, nanti kalau orang ada punya masalah di kepala kan kesian. Nah, dia kalau ngepaskan kepalanya, jadi kepalanya serong kanan ya karena sakit apa, serong kanan. Kalau dipaskan kepalanya menghadap kiblat, kepalanya enggak ada kiblat, badannya nyerong sana nanti. Repot kan. Makanya Islam itu kalau buat aturan pas, yang dibuat aturan dah dada, jarang ada dada bengkong kan enggak ada gitu ya. Tapi kalau kepala mungkin orang kena sakit apa sehingga kepalanya problem gitu. Yang digunakan dadanya. Nah, dadanya bisa serasi. Nah, jadi tidak ada keharusan serong kanan. Itu tidak ada. Nah, yang punya pendapat seperti itu bagaimana? Monggo kerso, kan tetap ngadep kiblat. Sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Yang enggak benar itu kiblat di barat, ngadepnya sebelah timur. Lah, ini yang keliru. Paham? Nah, lanjutkan Mas Sidik. Baik, terima kasih Habib. Terakhir Mas Idik ya. Insyaallah karena ini udah jam 10:30 kurang 2 menit. Yang selanjutnya dari Fatih yang ada di Bogor mau bertanya, yang pertama, gimana caranya mendapatkan VCD rekaman tausiah dari Habib Novel? Kemudian yang kedua, doa yang biasa dibaca selepas majelis itu doa apa? Bisa tidak di-share di website atau di-download? Kemudian yang ketiga, Habib sering berkata langit yang bekerja, apakah menunjukkan Allah berada di langit? Semoga Habib senantiasa diberi keberkahan Allah. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya tiga nih. Coba Mas Sidik satu-satu dulu. Tadi tiga sudah dibacakan, sekarang satu. Nomor satu Mas Sidik, apa nomor pertanyaannya? Nomor satu, gimana cara mendapatkan CD rekaman tausiah dari Habib? Cara mendapatkan CD rekaman, nanti bisa apa namanya, kirim SMS ya, kirim SMS ke nomor saya untuk pesan, kemudian nanti akan saya balas caranya bagaimana, ya akan saya balas caranya bagaimana. Di 0821 3638 4090, 0821 3638 4090. Saya ulangi, 0821 3638 4090. Kemudian yang kedua apa Mas Sidik? Yang kedua, doa yang biasa dibaca selepas majelis Habib itu doa apa begitu? Ya, doa yang biasa kami baca selepas majelis adalah doa yang disusun oleh Sahibul Maulid, pengarang Maulid Simtudurur, yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Doa itu bisa nanti insyaallah akan saya share nih. Ada ide bagus ya. Nanti akan saya share file PDF-nya di apa namanya di website, nanti bisa di-download di sana. Kalau Anda pengen segera mendapatkannya, maka kirimlah alamat email Anda ke SMS tadi, ke nomor yang sudah saya sebutkan. SMS saya, alamat email Anda, insya Allah akan saya kirimkan secara khusus ke email Anda doa tersebut dalam bentuk file PDF-nya, insya Allah. Begitu Mas Sidik? Ya Habib. Sudah toh? Tidak ada yang lain? Yang ketiga, tentang Habib sering berkata, oh iya, itu langit yang bekerja. Iya. Saya kalau sering ngomong biar langit yang bekerja, bukan berarti Allah ada di langit. Kita semua tahu tauhid ya. Allah tidak bertempat di sebuah tempat. Tapi ya, tapi segala kemuliaan itu disifatkan di langit. Ya kan? Segala surga di langit. Malaikat di langit. Segala kemuliaan di langit. Makanya saya katakan biar langit yang bekerja dengan tanda petik. Langit dalam arti segala yang mulia, Allah, para malaikat ya. Langit dalam arti kiasan ya, Allah, para malaikat, arwah para anbiya, arwahnya orang soleh, biar mereka yang ngurus apa yang kita butuhkan. Itu yang saya maksud, insya Allah. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih banyak sudah bersama-sama mengikuti kajian ini. Insya Allah kita lanjutkan Jumat yang akan datang. Untuk SMS yang belum terbacakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Sidik, ada berapa SMS tadi yang masuk sebelum dicabut? Di sini ada tadi 90 limanan Habib. Kemudian ini ada satu permohonan doa untuk kesembuhan Ibu Yatinah, ibu dari Saudara Agung Semanggi RW 17, yang sedang sakit di rumah. Ya, insyaallah. Jadi tadi SMS yang masuk sebelum dicabut ada 90 SMS, tapi kemudian dicabut. Kalau diteruskan nasibnya seperti Jumat-Jumat yang lalu gitu ya. Itu SMS yang masuk itu terus bisa sampai, pernah kita sengaja tidak nyabut SMS itu sampai hampir 1000 SMS masuk dalam majelis. Ya, sengaja tidak dicabut ya, tapi juga enggak dibaca. Cuman mau tahu gitu ya, yang dengarkan itu di rumah, yang megang handphone, yang asik nanya banyak apa enggak. Artinya saudara-saudara kita ini sudah senang ngaji, senang belajar dan senang bertanya. Itu tanda kita sudah apa ya, berhasil mengajak teman-teman belajar bareng ya, ngaji Pak. Barang. Harapan saya nanti suatu saat yang tanya akan semakin banyak. Insya Allah saya akan kumpulkan tanya jawab ini, khusus tanya jawab saya akan buat VCD kumpulan tanya jawab. Jadi cuman kumpulan tanya jawab dari majelis ini, bukan ceramahnya ada sendiri, tapi nanti akan saya copot pertanyaan yang paling bagus jadi sebuah VCD berapa seri. Ya, insya Allah nanti yang pengen miliki bisa hadir ke majelis ini, datang di sini. Kemudian untuk yang belum dibaca tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih untuk tetangga yang ada depan rumah saya di samping yang yang tempatnya dipakai untuk apa parkir ya. Alhamdulillah mengizinkan dengan senang hati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan jika ada yang terganggu dengan majlis ini, semoga Allah Ta'ala melapangkan hatinya untuk memaafkan kita semua ya. Kalau sampai kita ini mengganggu apa istilahnya itu, kalau kenyamanan ya, kenyamanan orang-orang tertentu, semoga Allah melapangkan hatinya untuk maafkan kita semua. Karena majlis ini bukan untuk kepentingan pribadi ya, majlis ini adalah untuk kepentingan Allah dan Rasulnya, dan untuk kepentingan orang yang banyak. Marilah kita korbankan apa yang bisa kita korbankan untuk Allah dan Rasulnya, termasuk diantaranya kenyamanan kita ya. Anak saya tidur di kamar itu ya, anak saya tidur di kamar, tapi biar gak nyaman gak apa-apa itu. Alhamdulillah tidur nyaman, saya bengak-bengok ya angler gitu ya. Ya, tidurnya angler. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah dibawa semua kemarin. Yang belum dapat, nanti selesai majlis lapor sama saya kasih. Yang belum dapat, yang sudah dapat jangan minta lagi, karena persediaan terbatas ya. Persediaan terbatas. Mari bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyati, ikdhi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak, raghibun fi ridhaak, mustaslimun li qadhaak, faktubni min awliyaak wasluk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada saya minta untuk dibacakan satu Al-Fatihah ya, untuk saudari kita yang kurang lebih 10 hari yang lalu meninggal dunia karena kecelakaan, salah satu aktivis Majlis Raudhah dari kampus ya, teman kita di kampus. Ada yang mengalami kecelakaan di Jogja, di Wates kalau saya enggak salah, kurang lebih 10 hari yang lalu, yaitu almarhumah Mbak Krisdania Primasari. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ruhnya di alam sana dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Dan semoga Allah menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, memberikan ke kuburnya kenikmatan-kenikmatan surgawi. Dan semoga Allah menerima semua amal solehnya, mengampuni segala kekurangannya. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua setelah usia yang panjang kelak dan segala kenikmatan, diberi husnul khatimah indal maut. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah untuk kesembuhan bagi teman-teman kita yang sakit dan keluarganya sedang sakit, yaitu untuk ibunda dari saudara kita Agung, juga untuk ayahanda dari mertua Dr. Hermansyah Bapak Suwardi, dan juga untuk seluruh teman-teman kita yang sedang sakit, untuk Uhtifillah Zanita Ari binti Karyadi, dan untuk semuanya keluarga dari yang hadir yang mendengarkan yang sakit, dan semua muslimin yang sedang sakit dimanapun berada, khususnya yang tidak ada yang merawat, yang tidak ada yang menjenguk, tidak ada yang mengurusi, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada mereka semua dan kepada kita semua, menjadikan kesembuhan itu kesembuhan yang barokah, yang bermanfaat dunia akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pengumuman dari saya, parkir di rumah sini di depan di majlis gratis, tidak dipungut apapun. Jadi kalau ada yang mungut itu jangan diberi. Kalau mau beri yang jelas itu Ar-Raudhah tidak pernah memungut parkir ya. Saya tidak pernah mungut parkir dan yang bersama saya tidak pernah mungut parkir. Jadi parkir semuanya gratis. Ya, semuanya gratis. Itu yang perlu diketahui. Kemudian yang kedua, bagi yang berminat untuk memiliki buku saya yang masih ada berjudul Surga di Depan Mata, sama Imam Ghazali bercerita, Surga di Depan Mata ini berkisah tentang masalah bakti kepada orang tua. Isinya cerita-cerita tentang anak yang bakti, anak yang kurang bakti, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ghazali bercerita adalah beberapa contoh kisah yang kita petik dari kitab Ihya Ulumuddin, ya, kisah-kisah hikmah yang dipetik dari sana. Malam hari ini saya kasih satu buku harganya 20.000. Jadi ini enggak ikut harga jual toko ya, harga majelis. Satu buku harganya 20.000. Untuk Imam Ghazali 20.000, kemudian untuk Surga Depan Mata harganya 20.000. Kemudian bagi yang berminat untuk memiliki MP3 kumpulan Qasidah-Qasidah Timur Tengah. Ya, kumpulan Qasidah-Qasidah Timur Tengah itu MP3 lebih dari 80 lagu, ya, yang ingin memiliki dapat nanti beli di majelis juga, harganya Rp10.000. Insyaallah hasil dari apa namanya penjualan buku dan MP3 tadi sebagian besar insyaallah untuk kepentingan kita bersama. Insyaallah demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. ...107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah.